kehidupan orang beriman dalam keadaan terus-menerus sesungguhnya mendapatkan iman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji, kalau dia mampu ayat terbenda, maka benar-benar karena Allah akan menghidupkan mereka, menghidupkan dia ayat terbenda pada kehidupan yang baik. Orang-orang yang beriman di dalam hati mereka, kemudian mereka menampakkan keimanan mereka di dalam anggota tubuh mereka, itulah orang yang dijadikan oleh Allah para nabi-nabi ayat terbenda. Kalau kita memahami bahwasanya nikmat adalah kebutuhan diri kita, dan besarnya nikmat ini adalah ukur dari nikmat bagi kita sebagai orang yang berakal, tentu tahu benar bagaimana dia menjaga nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita mengembalikan pengajaran yang agung, bagaimana kita kembali kepada orang yang berdua nikmat yang ada di hati. Bagaimana kita meraih istiqomah dengan nikmat agama ini yang sumbernya di dalam hati kita. Inilah wasilah yang paling agung agar kita senantiasa mendapatkan keteguhan di dalam iman. Bagaimana tidak, kepada Bapak ini tiba dengan orang yang Allah, para sahabat bagi Allah tahu, salah satu kepentingan yang paling besar di antara mereka adalah mengingatkan tentang urusan iman mereka, urusan hati mereka. Sebagaimana setiap mereka memanggil para sahabat yang lain, hayya bina nu'minu sa'ata, mari kita duduk ke sini, kita kembali belajar tentang iman, kita kembali belajar tentang apa yang ada di dalam hati kita dan diperlukan. Lebih-lebih lagi di zaman-zaman sebagaimana zaman sekarang ini, zaman yang sudah banyak disinyalir oleh Nabi kita Muhammad SAW, di mana kebanyakan manusia melalaikan urusan agamanya yang sesungguhnya yang ada di dalam hati. Sedikit manusia yang mereka ditolong oleh Allah punya barometer yang benar di dalam agamanya. Bagaimana mereka membangun agamanya yang benar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu banyaknya manusia yang mengukur urusan-urusan agama ini dari tampilan-tampilan yang zahir yang tidak dibangun dari batin. Bagaimana hari ini kita melihat manusia menampakkan apa-apa yang zahir yang tidak dibangun dari hati? Padahal ini adalah persoalan yang memisahkan bainal mu'min wal kafir. Persoalan yang memisahkan antara orang beriman dan orang kafir yang tidak beriman. Mungkin akan timbul pertanyaan ke orang kafir, apa dia punya amalan-amalan ibadah? Banyak orang kafir menampakkan amalan ibadah. Sebagai contoh yang konkret yang disebutkan oleh Allah jelas-jelas adalah orang-orang munafik. Orang-orang munafik yang sesungguhnya adalah orang-orang yang termasuk orang-orang kafir, dan banyak sekali ibadahnya orang-orang munafik. Apa bedanya ibadahnya orang munafik dengan ibadahnya orang beriman? Yang membedakan adalah dari mana berangkat ibadah itu muncul. Orang beriman beribadah berangkat dari hati. Dari hatinya yang beriman kepada Allah, yang mencintai Allah, jemaah-jemaah yang takut kepada Allah, yang berharap kepada Allah. Orang muslim, orang-orang munafik adalah berangkat dari hati-hati yang alim kepada Allah. La yadkhuluna Allah illa qalila. Mereka tidak mengingat Allah, jemaah-jemaah, kecuali sedikit. Kecuali sedikit. Banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan tentang masalah ini. Alladzina hum an salatihim sahun. Itu bagaimana orang-orang munafik. karena hati-hati mereka, sebagaimana para ulama menjelaskan, ibadahnya orang mukmin itu tujuannya kepada Allah, ibadahnya orang munafik itu tujuannya kepada dunia. Ini menunjukkan perbedaan yang nyata di mana letak. Maka dengan kita kembali mengambil nasihat tentang masalah ini, mudah-mudahan Allah SWT kembali membukakan hati kita untuk memahami agama kita dengan benar. Sebagaimana masalah yang pernah disampaikan oleh Nabi kita SAW, yang tadi ini beberapa kali kita sudah sampaikan, Rasulullah SAW pernah mengingatkan kepada umatnya, "Yusiku antara ayatul ma." Hampir-hampir antara ayatul ma. Hampir-hampir bangsa-bangsa kufur, orang-orang yang tidak beriman, antara ayatul mereka ini mengurungi kalian bernasuh kepada ini. Mereka ini menjadi orang-orang yang menyantap kalian. Ini maknanya Nabi mengkhabarkan tentang kehidupan umatnya, umat Islam, dalam keadaan mulia atau dalam keadaan rendah, dalam keadaan rendah atau dalam keadaan ditinggikan oleh Allah. Ini kan akan menyebutkan seperti ini. Antara ayat hampir-hampir rusuh sekalian, mereka semuanya bernafsu menyantap kalian. Menunjukkan umat Islam rendah atau mulia. Para sahabat ketika diberitahu oleh Nabi SAW tentang masalah ini kaget. Mereka kemudian mencari akar permasalahan. Apa masalah? Karena sudah menjadi tabiat orang-orang beriman dan tabiat manusia secara keseluruhan, tidak ada manusia menjadi orang yang benar. Tidak ada manusia yang ingin hidupnya sengsara. Tidak ada manusia yang ingin kehidupannya terlantar. Tidak. Ketika para sahabat diberitahu, sudah umat Islam, umatnya Nabi, hidupnya terlantar, mereka kaget. Padahal mereka ini dengan agama, dengan iman, dengan Islam yang diharap kemuliaan atau kehinaan. Kita ini dengan agama, dengan iman kita berharap jadi orang-orang mulia. Tapi Nabi mengkhabarkan umatnya pada hadis itu, tada'ah alaikumul umar. Dan masalah ini yang berkuat, masalah yang wakil. Masalah yang akuat, yang merupakan fenomena yang terjadi di mana-mana. Bagaimana kebanyakan umat Islam bila persoalan yang bukan asas, persoalan yang bukan menjadi menjadi sebuah barometer di sisi Allah Jalla Jalla. Sebagaimana yang sudah kita pelajari pada waktu beberapa yang lalu, al-qalbu mawdi'u al-barometer. Hati itu tempat Allah menilai. Sahabat bertanya, apakah cinta kita sendiri? Sahabat di sini menjadikan ukuran hatinya atau dalilnya? Hah? Apa cinta kita sendiri ya Rasulullah? Nabi mengatakan, lah, tidak. Balantum yawmah tidak. Bahkan pada waktu itu kalian adalah banyak. Banyak ini peringatan itu, banyak. Mungkin kalian banyak fasilitas, banyak perlengkapan, banyak kekayaan, semua banyak. Termasuk jumlah kalian, banyak. Bagaimana kita membangun kemuliaan? Ukurannya bukan banyak. Ini keadaan yang disampaikan namanya. Untuk membangun kemuliaan, untuk menanam di dalam agama kita dari Allah, itu bukan ukur dengan banyak. Ketika sahabat bertanya awal mungkin lah, apakah pada waktu kita ini sedikit? Dan ini ukuran zahir. Nabi menjawab, bal antum yawma idzin qalil. Bahkan secara zahir jumlah kalian pada waktu itu apa? Tapi banyak. Tetapi apa kata Rasulullah, walakinnakum wuzaru karuzaisyan. Akan tetapi kalian yang zahirnya jumlahnya banyak, busa pun kalian itu seperti busa air. Kalau dalam kepala penyerupaan yang tidak disebutkan alat penyerupaan, walakinnakum busa pun itu pada makna aslinya walakinnakum karusain. Kalian adalah busa, ini menunjukkan perumpamaan yang sangat kuat. Hampir-hampir nilainya kita itu sama dengan nilainya busanya. Sebagaimana Allah SWT menggambarkan di dalam Al-Quran, menjelaskan dalam Al-Quran, bagaimana Allah menggambarkan nilainya busa? Fa'amal zabadu fayadhabu juha. Busa itu tidak ada sedikit pun kepentingan yang berapa. Akan pergi musnah secara nilainya. Tidak ada gunanya. Fa'amal zabadu fayadhabu juha. Busa itu akan sirna. Tidak ada nilainya. Enggak ada bobotnya sedikit pun di sisi kenyataan. Kalian katakan seperti busanya air. Kemudian Nabi menyebutkan akar permasalahannya yang sangat mendasar. Kenapa kok seperti itu? Nabi menyebutkan ternyata persoalannya adalah kembali masalah nilainya hati yang sudah rusak. Kenapa zahirnya banyak tidak bernilai? Karena rusaknya. Apa kata Rasulullah? Walakin Allah wa yaqbal Allah bi qulubikum wahda. Pada waktu itu Allah melemparkan pada hati-hati kalian. Allah melemparkan pada hati-hati kalian Allah hukum dunia. Senang kepada dunia. Dunia ini masalah doa, ada masalah batin. Masalah batin. Hati kalian sudah dipenuhi dengan masalah dunia. Hati ini kehidupan doa atau kehidupan batin? Hati kita ini kehidupan doa atau kehidupan batin? Kehidupan batin. Kehidupan batin diisi dengan apa? Kehidupan doa. Cocok. Cocok gak? Gak cocok. Ya. Hati kita, kata Imam Nawawi, yang sama dengan tubuh kita. Membutuhkan makan, membutuhkan kesehatan, membutuhkan keseimbangan, sama seperti tubuh kita. Hati ini adalah kehidupan batin. Sementara yang kita masukkan di dalam hati adalah dunia wabakia. Senang kepada dunia dengan segala isinya. Ini bukan makanannya. sekarang kalau orang itu lapar dikasih makanan yang bukan makanannya, bisa sesuai dengan kebutuhannya bisa dimanfaatkan? Tidak bisa. Makanya hati itu walaupun dikasih makan, tetap dalam keadaan hati itu adalah kubang lemah. Hati itu tetap lemah. Kenapa dikasih makanan yang bukan makanannya? Yaitu dunia dicintai, dimasukkan ke dalam hatinya. Masalahnya adalah di sana. Satu keadaan yang disebutkan oleh Allah secara bersamaan. Ketika hatinya orang beriman itu hubur dunia, menunjukkan jatuh. Saat itu bersamaan pula Allah menjadikan kuatnya hatinya orang. Ini kehinaan yang dijadikan oleh Allah di bawah. Di saat hatinya orang beriman itu lemah, jatuh, maka Allah jadikan hatinya orang kafir itu kuat. Ini fenomena yang pasti terjadi. Sebagaimana dalam hadis itu, walayat di Allah dikuluh dikumur mana? Allah jadikan kalian dilempar kepada hati kalian cinta dunia. Bersamaan dengan itu Nabi mengatakan, walayat di Allah di kulubi adhumimun al-muhabata. Pada waktu itu juga Allah menarik, mencabut rasa takut yang ada pada hatinya musuh-musuh. Pada rasanya orang beriman itu izah, boleh. Ketika hatinya punya kekuatan iman yang kepada Allah, orang beriman itu kuat. Orang kafir walaupun jumlahnya banyak, itu asal. Dan tidak ada kehinaan akan terjadi. Orang beriman dihinakan oleh orang kafir. Tetapi ketika orang mukmin mulai melemahkan hatinya, menggerogoti kekuatan hatinya, saat itu pula pelan-pelan hatinya orang kafir tambah kuat atau tambah lemah. Allah cabut. Sebagaimana Rasulullah sedang menerangkan, musir itu berarti masih rata sahih. Riwayatnya masih rata sahih. Karena bisa saja paham ditolong oleh Allah. Sebelum peperangan terjadi, kata Nabi, aku telah ditolong oleh Allah. Masih rata sahih. Dalam perjalanan satu bulan belum bertemu musuh. Jadi perjalanan masih satu bulan belum bertemu dengan musuh, Nabi sudah ditolong. Dengan apa Allah menolong Nabi? Belum bertemu musuh, dua bulan sudah ditolong. Birrubi. Di mana Allah menjadikan hatinya orang kafir ngeri, takut. Berarti masalahnya jatuh bangunnya manusia, hancur manusia, mulia manusia, berkuasanya manusia, itu sebenarnya berangkat dari persoalan. Jelas sekali dalam hal ini, di mana umat ini meraih izzah, meraih mulia, di mana umat ini kemudian meraih kehinaan, di mana orang kafir itu sebenarnya lemah, di mana orang kafir itu pada saatnya berada pada kekuatan, ternyata kembalinya kepada nasib hati. Ketika hatinya orang beriman itu hati yang kokoh, hati yang kuat, orang kafir jadi hatinya lemah. Makanya dulu para sahabat, ketika ulama-ulama mereka itu ikhlas, ketika ulama-ulama mereka itu ikhlas, sedikit pun tidak punya harapan harta yang ada pada manusia. Itu baru datang kepada penguasa. Baru benar ada ulama mau datang kepada penguasa, itu penguasa sudah datang. Itu baru benar. Kenapa? Karena di sana yang mau datang adalah orang yang hatinya berbeda. Ketika orang-orang yang datang kepada orang yang boleh punya hatinya lemah, maka pada saat itu tidak ada pengaruh dan tidak ada. Maka menjadi pengajaran kepada kita. Bagaimana persoalan ini kita kembalikan? Bagaimana kita harus memakan biaya agama kita yang benar kembali? Sebagaimana Allah Azza wa Jalla, ketika Allah Azza wa Jalla telah berfirman menerangkan, unjuk itu dengan Allah melapangkan dada orang yang akan diberikan petunjuk. Berarti memberikan kaidah yang ada di dalam hati mereka, yang kemudian menambah kaidah yang ada di dalam hati mereka, dan mereka akan mendapatkan kembali tegaknya agama mereka, kemudian mereka dari agama Allah SWT. Dan insyaAllah kita akan lanjutkan kajian kita masih memahami tentang bagaimana kita membangun kaidah mengembalikan agama kita di dalam hati kita. Setelah kita memahami sampai pada kaidah yang kelima berkaitan dengan jatuh bangunnya agama di dalam hati kita, yang terakhir kita memahami masalah yang menjadikan hancurnya agama kita adalah kita. Dan fitnya ini adalah masuk di dalam hati kita. Fitnya ini adalah masuk di dalam hati kita. Dan kita sudah jelaskan pembahasan ini pada pertemuan yang lewat. Dan pada berikutnya kita masuk pada al-aslu sabit. Khamis ya. Al-aslu khamis. Usul yang kelima. Beliau saya berlaku mengatakan al-aslu khamis al-a'malu tatafadalu tatafadalu ma'fi bil-qulub. Bagaimana membangun amal-amal yang kemudian amalan itu menjadi mulia, sebagaimana agama kita adalah agama untuk merubah amalan kita agar bagaimana amalan kita ini naik pada puncaknya, kemudian Allah juga memberikan keridhaan kepada kita, sebagaimana Allah mengukur agama kita apabila kita telah beramal di atas amalan yang pada puncak. Itu bagaimana? Ayyukum ahsan amal. Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran, pada ayat kedua menunggu, kami selalu menguji kepada kalian, ujian itu sampai batas mana Allah memberikan penilaian? Ayyukum ahsan amal. Mana di antara kalian yang paling baik amal? Jadi Allah, Inna Allah Atani, Allah adalah Zat yang maha bagus, maha baik, layak bagi Allah Atani. Allah tidak akan menerima kecuali yang apa? Yang baik. Inna Allah Jamilun, Allah adalah Zat yang adalah maha indah. Yuhibbul Jamal, Allah mencintai keindahan. Amal-amal yang diterima oleh Allah adalah amal yang paling baik. Dan bagaimana kita bisa membangun agama kita, amalan kita untuk mencapai amalan yang paling baik? Apabila kita tahu kaidah. Dan mana kita membangun amalan itu untuk mencapai amalan yang baik? Adalah kembali kepada kaidah yang harus kita kembalikan amalan hati kita. Sebagaimana ditanya oleh beliau, amal-amal itu kata Allah, amal-amal itu akan menjadi saling lebih naik. Kita tahu 50 sesuai dengan nilai amalan-amalan, kemuliaan-kemuliaan amal yang ada di dalam hati. Amalan-amalan yang kita bangun di dalam hati tidak akan mempunyai nilai amalan-amalan yang agung yang menjadikan Allah SWT mempunyai penilaian yang khusus kepada kita, apabila tidak ada hubungannya dengan amalan-amalan yang mulia yang ada di mana? Yang ada di dalam. Dan ini kaidah orang yang mau meraih kemenangan di dalam beramal. Karena Allah jawab-jawab banyak sekali dalam dalil mengukur pertolongan-pertolongan itu adalah dengan amalan-amalan kita. Kalau kita belum beramal dengan baik, Allah belum mengukur memberikan kemenangan pertolongan. Sebagaimana banyak sekali kaya-kaya tentang masalah ini. Seperti contoh misalnya, intan surullah yang suruh. Apa tolong-tolong kita? Sebagaimana Allah berjanji yang suruh. Dilihat dulu, dia menolak Allah itu punya nilai yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla atau tidak? Punya nilai yang dinilai oleh Allah Azza wa Jalla atau tidak? Kalau kita berbicara orang nolak Allah, nolak agama Allah pada hari ini banyak. Banyak. Menolak Allah Azza wa Jalla sudah sampai belum pada tingkatan ayyukum ahsanu? Ini banyak sekali orang-orang yang mengatakan kita berjuang, kita membela agama Allah, tapi tidak intinya kalimat itu menjadi sekedar kalimat. Kadang-kadang kita sudah capek berjuang, tapi terus menerus pertolongan Allah itu masih jauh. Dan kalau kita teliti lebih lanjut, ternyata yang tidak ada itu adalah kaidah yang beriman, berinfak tidak berinfak. Berdakwah sudah berdakwah, mengambil senjata di medan perang membela saudara-saudara kita yang terdolimi sudah membela, ya kan? Harta kita sudah kita kumpulkan, saudara kita bantu, bahkan kita ikut berperang sekalipun, tapi tidak intinya pertolongan Allah itu masih jauh. Kalau kita ini apa aja yang harus kita teliti, ternyata kamu sadar. Masalahnya adalah kaidah yang kelima ini hampir-hampir terakhir. Contoh, kita jumlahnya banyak mau berperang, membela saudara kita yang bertugas. Kecenderungan kita ini mengumpulkan bantuan yang banyak, yang paling banyak kita dengar. Aku mengumpulkan orang-orang yang bertakwa. Coba kalau kita sedang membela saudara kita, kecenderungan kita mengumpulkan pasukan sebanyak-banyak, ya kan? Mengumpulkan bantuan apa? Sebanyak-banyak. Bukan memilih mana orang-orang yang punya. Kan begitu kan? Mana orang-orang yang mukhlis? Mana orang-orang yang padahal kemenangan-kemenangan yang pernah terjadi pada zaman Nabi itu dari mereka. Seperti kisah sebuah peperangan yang dimenangkan cuma doanya satu orang. Doanya siapa itu? Kalau tidak salah, salah seorang sahabat Nabi yang pernah disebutkan dalam hadis, orang yang pakaiannya kelihatan lusuh, tampilannya kelihatan, tampilannya tidak begitu menunjukkan orang hebat. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau dia bersumpah, la abarallahu, Allah membaguskan sumpah. Kalau dia berdoa, maka Allah membencangkan alasnya Allah dengan doa. Sampai pernah peperangan, Nabi memanggil sahabat itu, kamu doa supaya peperangan ini dimenangkan. Kemudian berangkatlah kaum muslimin perang dan menang. Beda sekali. Sudah banyak kita beramal. Bahkan kita berusaha beramal lagi dalam rangka supaya Allah ridho pada kita. Tapi kadang-kala kaidah di dalam beramal yang kelima ini banyak kita sia-siakan. Kita lihat pada waktu lain di Nabi Thalib diangkat oleh Nabi menjadi pemimpin sebuah peperangan. Peran apa? Apa yang dengar? Hebat ya. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari? Besok bendera panji ini akan saya berikan kepada orang yang Allah dan Rasulnya mencintai dia, dan dia mencintai Allah dan mencintai Rasul. Apa kelebihannya di sini? Allah. Orang yang Allah dan Rasulnya mencintai dia, dan dia mencintai siapa? Allah dan Rasul. Bagaimana pada waktu pagi hari, semua para sahabat berduyun-duyun menuju di masjidnya Nabi. menampilkan dirinya secara zahir orang-orang yang siap untuk dipilih oleh siapa? Olehnya. Menunjukkan kesiapan secara zahir. Kemudian Nabi melihat semua para sahabatnya. Kemudian Nabi berkata, "Aina Ali?" Di mana Ali bin Abi Thalib? Nah, maka kemudian dicari. Ketika didapati Ali bin Abi Thalib dalam keadaan menangis. Orang-orang yang punya hati seperti ini punya keedah cara beramal yang akan membawa kemenangan dari Allah. Ini kadang-kadang hari ini sering dianggap tidak prospek. Gimana umat Islam mau mulai mulia? Gimana usaha-usaha amalan kita yang menjadi amalan yang kokoh? Maka kadang-kadang betapa banyak kita dulu kecil, setelah besar malah kacau. Banyak sekali. Kita dulu kecil malah dalam keadaan kokoh, setelah kita besar malah kemudian kita berantakan. Apa penyebabnya? Ketika kita kecil nanti kita ada butuh kepada Allah. Kan begini kan? Ya Allah, kita ini sedikit, ada sudah itu sedikit, kita ini banyak diberi orang, orang-orang kami begitu banyak. Masa maksudnya kepada Allah sudah dekat. Tujuh hari ya, kami sudah di Indonesia sudah mulai mau kualitas. Ini kaidah. Bagaimana ketika Rasulullah sedang menunjuk sebuah peperangan, perang Mu'tah yang dipimpin oleh pasukan oleh panglima perang yang tiga juga. Rasulullah sedang mengamanahkan pertama kali yang menjadi pemimpin panglima perang adalah Zaid bin Harithah. Anak angkatnya Rasulullah yang Rasulullah cintai. Kemudian selanjutnya dipilih siapa? Dan dipilih siapa? Kalau Zaid bin Harithah meninggal, maka panglima perang dipindahkan ke siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far bin Abi Thalib meninggal, maka panglima perang apa? Dipindahkan kepada Abdullah bin Rawah. Dipindahkan kepada Abdullah bin Rawah. Kalau kemudian dia meninggal dunia, maka kalian bermusyawarah. Dan dalam sebuah riwayat, peperangan akan dipimpin pedang dari pedang Allah. Kemudian peperangan terjadi. Pada waktu datang ke dekat Romawi, kaum muslimin mendengar jumlah pasukannya orang Nasrani. Akhir. Tidak di luar atau di luar sangkaan mereka. Ternyata orang-orang Romawi mendatangkan pasukan yang berlimpah-limpah. Maka kaum muslimin pada waktu itu tidak langsung berangkat. Ada rasa di dalam hatinya bergetar. Kemudian mereka berusaha. Keputusan dari mereka musyawarah mereka, kita minta bantuan kepada Rasulullah. Kita tunda, kita kirim berita kepada Rasulullah SAW untuk meminta bantuan. Kemudian ada salah satu panglima yang tiga yang ditunjuk oleh Nabi yang terakhir, itu siapa? Siapa tadi? Abdullah bin Rawah. Di mana menjelang pemberangkatan perang, semua kaum muslimin merasa gembira, senang dengan peperangan ini. Mereka bersiap-siap bahwasanya kita nanti akan berperang melawan orang Nasrani. Gambaran mereka, mereka menang, kemudian mereka mendapat rampasan perang dan sebagainya kan. Ada satu sahabat yang duduk kemudian menangis. Beberapa sahabat datang kepada dia, yaitu Abdullah bin Rawah. Wahai Abdullah, kenapa kamu menangis? Betapa orang-orang ini mereka sudah mempersiapkan diri, kamu juga menangis. Apa kata Abdullah bin Rawah? Saya khawatir saya tidak bisa kembali. Kemudian dosa-dosa saya tidak diampuni oleh Allah. Sebaliknya, apa yang dipikirkan Abdullah bin Rawah? Hatinya berbalik. Saya khawatir saya tidak bisa kembali lagi dan dosa-dosa saya tidak diampuni. Maka ketika sampai yang kalian takutkan itulah yang kalian cari. Kenapa kalian tahu? Dari dulu orang-orang yang ada ini berikan kemenangan kepada orang-orang yang punya kaidah beramal yang dibangun dengan amalan. Yang kalian takutkan adalah yang kalian cari. Maka kaum muslimin kemudian gembira dengan perkataan Abu Dzar bin Ru'aqah. Kemudian tidak jadi meminta bantuan kepada Rasulullah. Berperang ya. Kemudian dia berkata sebentar. Kemudian bendera dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib meninggal dunia dalam keadaan bendera ini dipegang dari tangan kanan, ditebas tangan kanannya, dipegang lagi tangan kiri, ditebas lagi tangan kirinya, dicepet dengan kakinya, ditebas lagi kakinya. Panah yang menancap pada tubuhnya keluar berwarna itu keluar sampai ratusan. Apa? Ja'far bin Abi Thalib itu di atas kuda. Kemudian Abdullah bin Ru'aqah yang sedang naik kuda turun. Bendera diambil, dia berperang dalam keadaan tidak pakai kuda. Pada musuh-musuhnya. Sampai dia meninggal dunia. Ini orang-orang beramal yang dekat dengan Allah. Orang-orang beramal yang amal yang nantinya punya bawa di sisi Allah Azza wa Jalla adalah orang-orang yang punya hati. Maka betapa banyak orang Islam ini hari ini beramal. Tapi kalau kembali kepada hati, lemah. Kenapa kamu menjadi? Kenapa kamu ngaji? Kenapa kamu sholat? Ya masa orang Islam sholat. Kenapa tidak ada kaidah? Di dalam hati mereka itu hampir-hampir kaidah mereka berapa? Kalau toh kaidah itu berkaitan dengan iman, baik. Dan lebih parah lagi, hampir-hampir kaidahnya banyak sekali tidak dibawa dengan iman. Kenapa kamu begini? Ya supaya kita punya pengikut banyak. Kenapa kamu begini? Ya supaya kita nanti besar, dinilai juga orang besar. Dan sebenarnya ada ilmu. Tepat ya waktu ini di bawah sebenarnya. Bapak ibu yang beramai Allah. Maka ini kan tidak kembali. Menjadi nasihat kepada kita semua. Dan kita bisa membangun amalan-amalan kita yang kita harapkan untuk mendapatkan ridha Allah SWT. Kita bangun dari kaidah bagaimana kita membangun amal dari hati. Beliau Habibullah Allah berkata sebagai innal a'mala la tatafarru fi suwariha wa adabiha. Sesungguhnya amal-amal hamba Allah Azza wa Jalla dia tidak akan pernah mencapai sebuah kemuliaan, keutamaan. Tidak bisa mencapai sebuah amalan yang tinggi, yang utama. Hanya dengan gambarnya. Hanya dengan tampilan zahirnya. Dan hanya dengan berapa bilangan jumlahnya. Bukan itu. Amalan-amalan gambar itu mendapatkan keutamaan-keutamaan di sisi Allah. Wa innama tatafadalu bi tafadduli ma fil qulub. Hanyalah ini ada terkhasar yang menunjukkan tidak ada lagi nilai yang lain yang Allah jadikan ukuran dari sebuah amal-amal seorang hamba. Hanyalah keutamaan-keutamaan dari amalan-amalan hamba itu adalah ditentukan dengan keutamaan amalan yang ada di dalam hati, yaitu minat iman. Bagaimana iman? Bagaimana dia mengenal Allah? Wal-mahabbati, dan bagaimana dia mencintai Allah? Wal-tahdimi, wal-ijlali, bagaimana dia mengatakan Allah? Bagaimana dia menghormati Allah dan Jalla? Semua ini adalah amalan. Semuanya adalah amalan. Makanya Allah Jalla ketika mengukur sebuah kaum yang dianggap oleh Allah sudah tidak bernilai, itu hilangnya amalan. Dan kaum yang dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai kaum yang menggantikan yang bernilai, yang dicintai oleh Allah adalah yang punya amalan. Mana darinya? Hari kamu menjelaskan dari Tuhan diri asal ayat tidaklah dikawmin yukhid buhul walulubu yukhid buhul walulubu. Kaum pikiran mas lain. Ini yang diterangkan oleh beliau, ketentuan daripada amalan itu di dalam matakun suratul amalaini wahidatan wa bainahuma bitaqadri kama baina as-samai wal ardi. Maka senantiasa terjadi ada dua bentuk amalan yang sama, satu. Ada dua bentuk amalan di mana amalan ini ada kesan. Sama-sama sholat, misalnya. Sama-sama wudu, sama-sama sedekah. Mungkin sholatnya sama, sama-sama duhur, rakaatnya juga sama, sama-sama juga jamaah, mungkin. Tetapi nilainya sama tidak? Nilainya belum tentu sama. Nilainya belum tentu sama. Maka ditentukan dengan apa? Wabain mahumma minatapadri. Di antara amal yang dua yang sama dohirnya itu terdapat perbedaan keutamaan sebagaimana jauhnya perbedaan antara lain dengan apa? Dengan guru. Padahal dohirnya amalannya apa? Sama. Sebagaimana tadi kita contohkan sholat orang mukmin, yang mungkin ketika sholat berjamaah di sampingnya ada orang munafik, rakaatnya sama, bacaannya sama, mendengarnya, duduknya sama, tapi bagaimana bedanya? Jauh. Apa yang membedakan? Ma'fi qalbi. Yang membedakan adalah apa yang ada di dalam hati. Hatinya orang munafik. Layar burun Allah, hatinya kalian. Hatinya orang munafik, mereka tidak ingat kepada Allah kecuali apa? Kecuali sedikit. Mereka ketika beribadah kepada Allah sahur, lalai. Mereka ketika menjalani ketaatan kepada Allah, berat. Tidak ada kecintaan. Kalau salah, malas. Karena tidak ada kehidupan hati. Orang beramal kalau tidak ada kehidupan hati, diamalkan dengan mudah atau diamalkan dengan berat? Orang beramal walaupun dohirnya berat, kalau ada kehidupan di dalam hati, akan dilaksanakan dengan senang hati atau dengan berat? Dengan senang hati. Tidak usah jauh-jauh lah kita contohkan kehidupan kita. Kalau kita sedang melihat ada musim pembagian kompensasi BBM, antri berdesak-desakan, yang dikasih anak-anak muda atau orang tua muda. Orang tua-tua sudah berumur, yang di rumah selek mengeluh tulangnya sakit. Disuruh jalan sebentar ke rumah anaknya sejeda, tulang saya sakit. Ketika dapat kompensasi BBM, dia jalan sendiri. Jalan sendiri? Jalan sendiri. Anaknya, oh, saya teman pak, nggak usah, saya bisa. Berbisa-bisakan mau dia tidak sampai. Kenapa? Karena di sini sudah ada uang. Oh, saya dapat duit. Oh, bisa saya beli ini, beli ini, beli ini, beli ini. Ada pemahaman di dalam. Orang munafik menjalani ibadah, menjalani ketaatan, menjalani amal. Ada nggak pemahaman di dalam hatinya tentang amalnya? Tidak. Tidak ada. Illa yuridu dunia. Kecuali dia menginginkan dunia ini dipuji, ingin dapat keuntungan pembagian. Tidak ada pemahaman apa-apa. Makanya orang munafik itu malas belajar. Kenapa? Gak penting. Amal itu yang penting kelihatan aja kan kepentingan kita untuk cari kompensasi urusan diri. Apa yang kita harus susah-susah memperbaiki? Makanya berat. Apalagi kalau orang munafik ini sedang beramal yang di situ berkumpul orang-orang mungkin semua. Wah, berat sekali. Orang mukmin sholat, mendengarkan bacaan yang panjang, senang kan? Orang munafik, wah ini imannya ini, gimana tuh panjang kayak gini? Saya di pasar sudah ditunggu berdarah-berdarah. Ini saya sudah punya janjian sama orang. Wah, memang dasar ini imannya tidak kuat. Tidak ada pemahaman apa-apa. Kecuali untung atau rugi tentang masalah. Perbaikan yang dilakukan oleh Allah ini yang didasarkan oleh beliau. Nilainya dengan apa yang ada di dalam apabila nasolatai lima, kama bayna samani wal ardi. Dan nilai antara dua orang yang sholat itu seperti nilainya langit dan bumi. Wa dzalika anna ahaduhuma mukbilun bi qawlihi ala Allah azza wa jalla wal akhar sahid ghafil. Kenapa yang membedakan? Yang membedakan adalah salah satunya dia sholat dengan kehusuan hatinya. Dia sholat dengan kehusuan hatinya. Hatinya menghadap kepada Allah, menyongsongkan menghadapkan seluruh hatinya atas Allah Azza wa Jalla. Yang lain adalah sahid, lalai, lupa, ghafilil, orang yang lalai dan orang yang lupa. Sekarang kita kembali ke mana? Hati orang yang lupa dan hati orang yang selalu menghadapkan kepada Allah. Ini datang mendadak atau datang terbentuk terbangun. Hatinya orang munafik pada dasarnya adalah lalai. Pada dasarnya adalah lupa. Orang mukmin pada dasarnya hatinya adalah orang yang selalu ingat kepada Allah. Apa yang membedakan? Orang mukmin itu pada dasarnya hatinya selalu ingat kepada Allah dan orang munafik hatinya selalu lalai kepada Allah. Apakah itu karena sebab satu mukmin kemudian mesti ingat kepada Allah, yang satu munafik berarti mesti lari kepada Allah? Apakah tidak ada sebab? Ada sebab. Sekarang saya ingin tanya, kita ini punya orang tua, kita tidak pernah kenal dengan kepada orang tua. Ingat tak? Gak pernah kenal orang tua kita, sama sekali. Gak pernah ketemu, namanya juga gak tahu, sifat-sifatnya juga gak tahu, perbuatannya bagaimana kepada dia juga gak tahu. Banyak ingat gak dia kenal orang tua? Siapa orang yang paling banyak ingat dengan orang tuanya? Yang kenal orang tuanya. Yang kenal kebaikan-kebaikan orang tuanya. Yang kenal sifat-sifat orang tuanya, kan begitu kan? Semakin banyak dia punya ilmu mengenal orang tuanya, semakin dia akan banyak mengingat siapa? Orang tua. Dan itu nyata. Maka bagaimana mungkin orang mukmin itu bisa banyak mengingat Allah? Dari mana? Daripada mengenal Allah. Kalau ada orang beriman, dia punya ilmu tentang Allah, jahil kepada Allah, mungkin dia hatinya akan selalu ingat kepada Allah. Jauh sekali. Kenapa orang munafik itu hatinya bukan lalai kepada Allah? Orang munafik adalah orang yang tidak punya kepentingan belajar, tidak punya pemahaman agama yang baik. Sebagaimana di dalam yang disebutkan oleh Nabi, khoslatani la yabdiyani fi munafikin qat. Ada dua perkara yang tidak pernah ada pada orang munafik. Pertama, husnul khatimah. Bagusnya amal, gak ada pada mereka. Tidak adanya bagusnya amal itu karena ada satu masalah. Itu apa? Wabidhul fitin, wabidhul fitin. Dan tidak adanya fikih, ilmu pemahaman yang ada pada orang munafik. Coba bagaimana Nabi memberikan sifat orang waris? Baca Quran gak orang? Baca enggak? Baca. Bahkan Nabi mengatakan kepada sahabat, laisa qira'atukum ma'qira'atihi. Bacaan Quran kamu itu kalau diukur jumlahnya dengan bacaan Qurannya orang munafik, lebih banyak mana? Lebih banyak orang khawarij atau lebih banyak sahabat? Kata Nabi, lebih banyak orang khawarij. Lu apa yang tidak ada pada orang khawarij? Nabi mengatakan, qawman yang rabun al-Quran la yujawizu tarafi. Mereka adalah kaum yang terus menerus membaca Al-Quran, tetapi apa? Rabun al-Quran, tetapi bacaan Quran mereka tidak melewati kelompok bighairi fahmin, bighairi tadabburin, bighairi ta'allumin. Dia membaca Al-Quran tidak pernah belajar, tidak mengerti, tidak paham, tidak mentadabburi maknanya, makanya tidak punya pemahaman yang baik. Makanya begitu mereka beramal, langsung kelihatan jeleknya dia membawakan dalil. Apa? Ketika mereka orang Khawarij tidak mau bergabung dengan Ali dan tidak mau bergabung dengan Muawiyah, apa kata-kata mereka? Apa? Jadi ya? Hah? Ada dengar? Laisa al-hukmu li aliyyin wa la li al-Muawiyah. Hukum itu bukan milik Ali dan bukan milik Muawiyah. Betul? Betul kan? Betul kan? Betul kan? Kata orang boleh. Laisa al-hukmu li aliyyin wa la li Muawiyah. Hukum itu bukan miliknya Ali dan bukan miliknya Muawiyah. Betul kan? Betul. Teksnya, dalilnya, betul. Para munafik kalau baca teksnya salah. Tidak salah, ya? Tapi pemahamannya buruk. Tidak punya pikir. Ali dan Abi Thalib ketika mendengar orang Khawarij mengatakan seperti itu, apa kata Ali? Kalimatul haq yuradu biha al-batil. Ini perkataan yang benar tetapi dia maksudkan untuk apa? Kebatilan. Salah dalilnya apa salah pemahaman? Salah pemahaman. Kenapa? Bodoh. Tidak pernah belajar. Tidak pernah tahu begini. Ini yang berbeda. Ini yang menjadikan mereka orang munafik amalnya jelek. Amalnya tidak punya nilai karena tidak adanya fikhun fiddin. Tidak adanya fikir, pemahaman di dalam agama. Contohnya lagi dulu pernah kita risalkan. Ketika Ibnu Umar tidak ikut berperang, tidak bergabung dengan Ali, tidak bergabung dengan Muawiyah, datanglah orang-orang munafikin. Kepada siapa? Kepada Ibnu Umar. Kepada Ibnu Umar ini ulama atau orang apa? Hah? Ulama. Orang ini datang kepada Ibnu Umar, kepada Ibnu Umar bawakan dalil. Apa kata dia? Qatiluhum hatta la takuna fitnah. Kata dia kepada Ibnu Umar, ya Ibnu Umar, qatiluhum hatta la takuna fitnah. Kenapa kamu duduk dari kurang? Bukankah Allah berfirman, qatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangilah mereka sehingga fitnah itu tidak ada bersih. Kan ini ada fitnah. Ali perang dengan Muawiyah ini kan fitnah. Kenapa kamu diam? Orangnya kamu perangi mereka supaya habis. Apa kata Ibnu Umar? Dalilnya benar apa salah? Benar. Yang salah apa? Pemahaman. Apa kata Ibnu Umar? Hadhil ayah nazalat ala musyriki. Ayat ini yang kamu baca ini turun pada orang-orang musyrik. Syirku. Yang dimaksud fitnah di dalam ayat ini adalah apa? Syirik. Berarti salah paham. Kemudian kata Ibnu Umar langsung membantah orang ini. Walaisa qitalukumul yawma, bukan seperti perangnya kamu pada hari ini. Liyuridu yuridul ma'a wal jah. Kamu perang sebenarnya untuk cari harta dan cari kedudukan. Inilah orang jeleknya amal mereka adalah bukan karena mereka tidak beramal, tapi karena su'ul faham. Karena buruknya amal mereka. Banyak sekali, kalau kita lihat kaum muslimin sekarang beramal luar biasa. Malah sekarang beramal pakai panitia-panitia. Ya kan? Sekarang banyak panitia amal kan? Kalau dulu malah kurang panitia amal. Secara organisasi, amalnya orang muslimin sekarang jauh lebih baik atau jauh lebih jelek? Secara organisasi, jauh lebih baik. Nanti pakai dalil lagi. itu akan dikalahkan kebatilan yang pakai organisasi. Oh, makanya kita ini harus minded organisasi. Gua harus sampai diri-diri gitu. Hatinya riak semua. Kamu buat desa dakwah untuk apa? Jadi kita cari kerja susah, kalau punya yayasan kan bisa turun-turun cari bantuan. Yayasannya rapi, tapi hatinya berantakan. Ujung-ujungnya dari awal sepakat, satu bulan kemudian berantem. Ya kan? Awalnya sepakat, satu bulan berantem. Awalnya 10 orang, setengah tahun tinggal 1 orang. Awalnya 10 orang, satu yayasan. Setengah tahun jadi 10 yayasan masing-masing satu. Ini yang menjadikan apa? Organisasinya jelek atau hatinya yang jelek? Nah, inilah yang menunjukkan sebenarnya yang merusak amal kita sekarang ini bukan sistem organisasi yang tidak baik, kan? Pengorganisasian hati yang tidak sah. Itu sebenarnya yang berat. Dan itu gak pernah banyak disentuh, gak pernah banyak dibenahi, sehingga kadang-kadang kita menjadikan orang itu heran-heran, lu ini sudah bagus-bagus kok berantakan, sudah bagus-bagus berantakan, lainnya kita gak pernah masalah yang sesungguhnya kita ini. Jadi anak kita ini sudah cukup banyak, sudah terorganisasi rapi, malah kadang-kadang rapinya ini malah untuk menolong sahabatnya yang tersembunyi. Biar kelihatan tidak benar. Ya, kalau misalnya ada orang ambil uang zakat kemudian dimakan, ketahuan orang itu kan orang ini tidak aman. Tapi kalau dibuat organisasi, yayasan pengelolaan zakat amanah sejati. Buat itu kan setiap orang, masya Allah, masya Allah. Namanya sejak mana sejak. Terus di dalam uang-uang zakat ini dibuat gaji tukang satu, dibuat gaji ketuanya, dibuat gaji. Orang tidak mikir, wah ini kan sudah diatur bagus. Bagus dari mana? Dari hatinya begini. Saya masih ingat ketika dulu-dulu awal-awal saya di Sulawesi orang-orang organisasi seperti ya mahasiswa-mahasiswa yang senangnya organisasi, ada yang PTI, ada yang ITN, ada yang KFI, macam-macam lah, selalu menjadikan alasan kita ini harus punya organisasi yang panjang hebat supaya kita bisa rebut kemenangan di negeri kita yang tercinta. Itu saya cuma ngomong sederhana saja. Lapa kita ini gak punya organisasi yang sudah hebat. Loh, organisasi apa dia itu berapanya? Bukan lagi meng-Indonesia, mendunia. Ya kan? Organisasi Nahdlatul Ulama itu berapanya? Satu kumpulan ulama, satu kumpulan cendekiawan muslim. Itu berapanya? Hartanya itu ngajar banyak sekali. Orangnya yang punya anggota tertentu anggota banyak. Lalu dari dulu nggak bisa menang-menang, nggak bisa menang-menang. Berarti bukan itu sebenarnya. Ini kadang-kadang kita itu, baru buat organisasi berapa pak, bawa yang sudah besar itu aja, tinggal suruh pak, rebut pak, kan begitu aja. Kalau baru mulai buat, paling-paling baru nurut-nurut cari bantuan. Habis itu bantuannya dibuat jajan bakso. Ini gimana amal-amal ini bisa berdiri? Tidak punya kaidah. Nanti kalau sudah diingatkan tentang masalah ikhlas, ikhlas ini kan urusan hati. Ya tidak usah kita bicarakan urusan hati ya, nafsi-nafsi. Insya Allah kita semuanya ikhlas. Sementara Imam Sufyan Tsauri mengatakan tidak ada perkara yang paling memberatkan bagi saya kecuali memperbaiki niat saya. Ini kita-kita ini orang-orang seperti sekarang yang masih berpenyakit hatinya dinasihat untuk ikhlas malam. Apa kita tidak ikhlas? Kalau kita orang sudah beriman, itu kan ikhlas. Inilah sebenarnya bapak-bapak ibu yang dalam Allah. Berantakan apa kita itu tidak adanya kaidah orang yang benar. Sekarang saya tanya, untuk mempelajari kaidah hati itu butuh waktu berapa tahun? Kaidah yang sekaligus dipraktekkan, dibuat, benerin supaya hati kita bisa melahirkan amalan yang seperti itu. Saya ingin tanya, butuh waktu berapa tahun? Nabi saja membangun kaidah hatinya para sahabat. Berapa tahun? Murni 10 tahun. Murni itu 10 tahun. Gurunya siapa? Nabi. Gurunya Nabi. Didik hatinya sahabat. Murni pengajaran hati berapa? 10 tahun. Kita baru ngaji tentang hati beberapa hari, masih hati terus. Baru berapa kali ngaji? Terus 10 tahun apa? Dakwah di Mekah itu 10 tahun. Ayat yang turun itu masalah apa? Masalah apa? Masalah iman semua kan? Dan itu masalah hati atau masalah dohir? Yang banyak dihujat oleh orang itu masalah hati, masalah dohir? Masalah hati. 10 tahun itu sahabat didudukkan oleh Nabi, dibongkar hati jahiliannya. Sampai-sampai sahabat mengatakan, kalau kami duduk di majelisnya Nabi diterangkan tentang akhirat, ada di depan mata saya. Begitu saja perang Uhud, harta bisa tua. Apa? Sahabat mengatakan apa sebagian mereka? Ghanimah, ghanimah, ghanimah. Ini orang yang sudah digembleng oleh Nabi 10 tahun yang tidaknya sudah hidup sengsara, dibayar, tidak bisa makan, sudah biasa. Apalagi kita yang biasa makan sehari makan. Hidup enak. Hatinya tertambah dengan dunia. Gayanya berjuang. Berjuang sambil menyelam minum makanan. Bagaimana bisa banyak? Tidak mudah. Itu saja. Waktu di Madinah, itu ayat-ayat turun tentang masalah hukum. Kebanyakan hukum itu bicara tentang doa atau masalah hati. Masalah doa atau masalah hati? Hukum. Wudu, tayamum, salat, zakat, puasa. Masalah doa atau masalah hati? Tata cara doa atau hati? Berhenti kan? Kaidah yang Allah ajarkan tentang hati. Berhenti enggak? Enggak. Buktinya mana? Setiap ayat hukum selalu didahului dengan ya ayyuhalladzina amanu. Allah ingatkan lagi masalah ini. Ya ayyuhalladzina amanu wa ayyuhalladziman. Bahkan kadang-kadang di dalam masalah hukum, walaupun masalah zahir, Allah ajarkan kebalikan kepada masalah. Contoh kurban menyembelih. Apa Allah ajarkan kepada kurban? Tidak sampai kepada Allah apa daging ini, betul kan? Wah, apa yang sampai kepada Allah? Layak Allah luhumah walatimawah walatim. Tidak sampai kepada Allah dagingnya, darahnya, tetapi yang sampai kepada Allah apa? Takwa. Itu terus-terus seperti itu. Ini menunjukkan kaidah. Sekalipun dalam keadaan apa pun Allah selalu ingatkan, dan malam ini selalu kembali kepada masalah kaidah masalah ini. Maka kemudian beliau membawa beberapa dalil untuk mencontohkan masalah ini. Di antaranya hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man min muslimin yatawaddau fa yusinu wudhu'a, ثم Tsumma yaqumu wa yusalli rak'atayn muqbilan 'alayhi wa yubakki wa wajhi illa wajabat lahu al-jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah dari seorang muslim dia senantiasa berwudu, kemudian dia membaguskan wudunya, kemudian dia bangun berdiri, maka dia sholat dua rakaat. Dohir apa batin ini? Dohir apa batin? Dohir. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukilan hari imam ibadhi. Dia adalah orang yang menghadapkan kedua amalan wudunya dan sholatnya itu dengan hatinya, wajhi dan dengan wajahnya, dihadapkan semuanya kepada Allah SWT. Illa wajabat lahu al-jannah, kecuali telah wajib surga. Jangan boleh. Apa yang menjadi kita di sini? Bagaimana apa? Makanya kalau kita kembalikan sebagaimana dalam hadis yang sudah kita sering dengar, amalan yang pertama kali ditimbang oleh Allah di akhirat itu apa? Salat. Dari sisi mana Allah menilai amalan sholat itu dinilai baik kemudian diterima semuanya? Sholatnya bagaimana? Sholatnya khusyuk, bukan sekedar sholat. Orang-orang yang mereka lima hukum sholat ini khusyuk. Orang-orang yang mereka di dalam sholat mereka adalah orang-orang yang khusyuk. Sholat yang khusyuk itu bagaimana? Sholat yang khusyuk adalah orang yang hatinya ketika sholat merasa dekat dengan Allah. Berarti mengenal Allah sehingga hatinya menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Mengingat terus Allah sebagaimana di dalam sebuah riwayat yang dulu pernah kita bawakan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari kalau kamu salat harus punya adab yang baik. Tidak boleh meludah ke depan, tidak boleh meludah ke mana? Ke kanan. Kalau mau meludah ke mana? Ke kiri atau ke bawah? Apa alasannya? Alasannya masalah iman. Lihatlah Allah ibadah wajib. Masalah iman. Ini masalah mahiyah. Sebagaimana biasa membawakannya di sini dalam kitab Aqidah Wasithiyah salah beliau, ini adalah istidharul mahiyah. Orang yang sholatnya khusyuk adalah ketika dia sholat menghadirkan pengawasan Allah, bersamanya Allah, ilmunya Allah selalu meliputi pada dia. Kaitannya berarti adalah dengan rasa dekatnya dia dengan Allah SWT. Sholat inilah yang disebutkan dalam hadis tanha anil fahsyai wal munkar. Walaupun orang biasa sholat tetapi hatinya tidak mengenal Allah, tidak khusyuk, ya hari-hari maksiat biasa. Tapi kalau hatinya mengenal Allah, takut kepada Allah, itulah sebenarnya yang menjadi dasar kemudian amal-amal hatinya jadi baik. Sebagaimana tadi diterangkan dalam hadis, yang menjadi ukuran adalah hatinya bagus. Kemudian beliau bawakan dalil yang lain. An-Amr bin Abbas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala. Hadis dari Amr bin Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ba'da dzikri fadlil wudhu wat tahar." Setelah beliau menyebutkan keutamaan wudhu dan keutamaan ganjarannya wudhu, kemudian Nabi bersabda, "Fa in huwa qama fa shalla, fa hamida Allah wa athna alayhi, wa majjadahu billadhi huwa lahu ahlu, wa farraga qalbahu lillahi." Setelah Nabi menjelaskan keutamaannya wudhu, keutamaannya ganjaran yang wudu, kemudian Nabi mengatakan, kemudian hamba itu bangun, bangkit, kemudian dia sholat. Zahir apa batin ini? Zahir. Kemudian Nabi mengatakan, fahamidallah, Dia menjawab, dari apa berarti ini? Menjawab apa? Coba, dari apa berarti? Kalau dilihat secara tampilan, menjawab apa itu dari apa berarti? Dari, kan memuji Allah. Tapi orang yang memuji Allah, yang dinilai memuji, secara lisan yang dia memuji. Kalau hatinya dia menyebut Allah, hatinya jahil kepada Allah, itu tidak dinilai menyanjung Allah. Yang dinilai menyanjung Allah dengan benar, hatinya mengenal Allah, kemudian dia apa? Memuji Allah. Dan orang yang hatinya memuji Allah, mengenal Allah, pasti dia akan banyak senang menyanjung Allah. Coba kita lihat dalam sebuah ayat. InsyaAllah ayatnya sudah sering kita lihat. Alladzina yadkhuluna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina adzaban. Mana sanjungannya? Mana sanjungannya Allah? Rabbana ma khalaqta hadha batila subha. Lisannya menyanjung. Dimulai apa tadi dia menyanjung Allah? Dari menempuh jalan mengenal Allah. Mana ayatnya yang menempuh jalan dia mengenal Allah? Alladzina yadhkuruna Allaha apa? Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang selalu ingat Allah pada waktu dia berdiri, pada waktu dia duduk, pada waktu di pembaringan. Kemudian apa? Ya tafakkaru nabi khalqis samawati wal ardi. Dia selalu memikirkan penciptaan-penciptaan langit dan bumi dan apa yang ada pada isinya. Sekarang pertanyaan. Dari sisi mana orang yang mengingat Allah duduk, berdiri, baring, memikirkan penciptaan langit dan bumi? Dari sisi mana dia mengenal Allah? Mengenal apa ini? Mengenal apa? Hah? Mengenal apa? Gimana? Langit dan bumi ini ciptaan Allah kan? Dan segala isinya berarti apa? Takdir. Qadar Allah. Mengenal takdir Allah, mengenal qadar Allah dengan ilmu, hakikatnya dia adalah mengenal akalnya Allah, perbuatan Allah. Makanya sama dijelaskan dari Imam Nuwayyin, kalau orang itu mengenal Allah, hari-hari dia melihat Allah. Melihat apa? Melihat zat-Nya? Tidak. Melihat apa? Melihat perbuatan Allah. Sekalipun perkara-perkara yang mereka cuma dipijat saja, dia melihat Allah pada berbuat. Sebagaimana para salaf, ada sebuah debu yang jatuh pada bajunya, dia langsung ingat perintahnya Allah. Ini debu jatuh diperintahkan oleh Allah dari as. Allah memerintahkan dengan tidak ada syai'an yaqulu lahu kun. Kalau Allah mengendaki sesuatu yang terjadi walaupun kelihatannya remeh, Allah perintahkan dengan apa? Kun. Debu yang jatuh ini kelihatannya remeh apa besar? Remeh. Tapi lahirnya dari perintah Allah. Perintah Allah ini besar apa ya? Besar. Kalimat Allah kun. Jatuhlah mereka menjadi jatuh. Wa ma tasqutu min nawaa illa ya'lamuha. Sehingga daun tidaklah gugur kecuali diilmui oleh Allah, kecuali diperintahkan oleh Allah. Maka orang yang mengenal Allah hari-hari dia itu memuji Allah. Subhanallah, Allah menjatuhkan satu debu. Subhanallah, Allah menjatuhkan daun. Allah mengerikan ini, mengerikan ini, mengerikan ini. Terus dia ingat kepada Allah. Maka akhirnya dia menyanjung Allah. Orang yang mengenal Allah tidak pernah berhenti lisannya bahasa memuji Allah. Tapi belum tentu orang yang memuji Allah secara zahir dia adalah memang memuji. Ketika dia batil, dia jahil, tidak mengenal, maka hakikatnya amalan memuji itu adalah lahir dari apa? Maka di sini disebutkan dalam hadis, dia memuji Allah dan dia menyanjung Allah dan dia menuhankan Allah azza wa jalla dengan nama-nama sajungan-sajungan yang itu adalah sebagaimana dikatakan di kulis minhu halaka. Aku memuji, aku berdoa kepada-Mu ya Allah dengan bertawassul dengan setiap nama-nama yang keluar dari nama-Mu. Kemudian wa qarra qalbahu lillah, dan dia memenuhi hatinya untuk Allah. Hatinya dipenuhi dengan mengingat Allah. Wa qarra qalbahu lillah illa sarafa min khati'atihi, kecuali kalau sudah seperti ini semuanya akan lepas dari dia kesalahan-kesalahan. Dosa-dosa dia seperti rontok semua. Kayaumin kahayati yaumi waladatuhu. Rontoknya dosa-dosa dia adalah seperti apa? Ketika dia dilahirkan oleh siapa? Oleh ibu. Bersih. Apa yang menjadi wasilah ini? Sekedar wudunya? Sekedar salat dua rakaatnya? Ketika dia melahirkan amalan yang cuma kalau kita lihat wudu itu berapa menit kita kerjakan? Lebih mudah kita kerjakan dengan pertolongan Allah. Tapi nilainya sampai seperti ini. Kenapa? Karena masalah. Ini diantara dalil kembali yang diterangkan oleh beliau. Kemudian beliau mengatakan kembali, wa kadzalika qira'atu surati litadabburi wa ma'rifati wa tafahhumi. Jadil qalbi alaiha ahabu illallah ta'ala wa a'damu ajra wa khairun min qira'ati rahmatin biwari tadakulin wa tafahumin wa anfa'u min qalbi wa adha ila usulil imani wa dawki halawati al-Qur'an. Beliau mencontohkan kembali, demikian juga membaca surat ayat Allah. Ilmunya Allah adalah nikmat yang agung. Sa'adatul qalbi. Ilmu itu kebahagiaan hati yang tinggi. Ilmu itu kesenangan hati yang tinggi. Kalau kita ingin lihat orang yang merasakan kebahagiaan, kesenangan terhadap ilmunya Allah, maka lihat kehidupannya para anbiya, para pewarisnya dari para ulama-ulama. Sudah sering kita mendengar ulama-ulama ini kalau sudah menekuni ilmu. Sudah sering kita mendengar kisah lupa istri, ada tidak ulama menekuni ilmu sampai tidak selera dengan istrinya? Ada tidak? Hah? Sudah pernah dengar kisahnya belum? Kalau tidak salah, Allah alamnya. Saya akan lupa namanya. Halimah bin Rajab. Waktu beliau menikah malam hari, Lailatul apa namanya? Lailatul Dzuhur. Beliau itu di tempat tidur masih banyak kitab-kitab yang ada di samping beliau. Dia masih merajah kita memahami, mengambil kaidah. Istrinya sudah datang dengan berdandan, dengan menyiapkan diri sebagai pengantin kan. Kemudian beliau menoleh istrinya, habis tersenyum dia buka lagi kita. Gila istri. Ini masalah adil atau masalah adil? Istri itu dicintai gak? Cintai gak? Yo dicintai, maksudnya dicintai di nikah. Dicintai kan? Sudah ditunggu-tunggu, dicintai, datang kok malah. Kenapa? Hati orang tidak akan berpaling pada satu kecintaan. Ditinggalkan sesuatu yang dicintai kecuali apa? Kecuali apa? Masa gak ada yang tahu? Gak pernah jatuh cinta apa gimana? Hati orang meninggalkan salah satu yang dicintai, berpaling penyebabnya pada dicintai. Hah? Karena ada yang lebih dicintai. Itu tidak mungkin hati itu meninggalkan sesuatu yang dicintai menuju kepada perkara yang sama. Itu tidak ada cara. Apalagi di bawah. Kalau ada sesuatu yang dicintai kalau ditinggalkan, berarti dia menuju kepada apa? Yang lebih dicintai. Itu pasti. ini ilmu apa? Puasa. Kalau saya kok gak bisa begitu, Ustaz? Akhirnya memang karena merasa. Nah, sekarang gimana kalau lebih banyak kenal dunia daripada kenal ilmunya apa? Kenal ilmunya apa saja kalau diumumkan ada daurah. Yang itu daurah nanti pulang dapat uang saku. Nah, itu baru kenal ilmunya apa? Kalau dulu ulama itu benar ilmunya Allah, malah hartanya dihabiskan. Kalau kita ini kenal ilmunya Allah kalau ada penawaran. Ikut dorok, nanti kalau selesai dorok, yang menikah dijodohkan, wah banyak. Kita kalau lihat ulama-ulama dulu, karena mabuknya dengan ilmunya Allah, jawa-jawa, itu hal-hal yang sifatnya dunia saja. Ya sampai apa? Saya pernah dengar ada seorang ulama dari Afrika mau belajar ke Madinah, punya kerbosa dibawa ke gua itu, di perjalanan bekalnya habis dijual, dan zaman dulu itu naik apa? Ada pesawat ya, jalan kaki sampai bekalnya habis di Madinah, kemudian menuntut di sana bertahun-tahun. Beberapa imam sampai mengatakan karena menuntut ilmu tiap-tiap rumah saya satu-satu habis. Apa maksudnya? Dijual. Karena habis bekalnya, jual lagi kusen rumahnya, jual lagi tiangnya, habis. Sampai roboh. Ada yang baru pengantin baru. Istrinya baru hamil, muda, seneng-senengnya. Tiba-tiba hatinya sudah rindu. Ingat orang beri. Dia dapat uang di istrinya. Saya sudah tidak bisa membendung selera hati saya untuk berangkat. Kemudian, bagaimana? Nanti kalau saya tinggal kamu, saya dolim. Saya cari kamu saja ya. Supaya kamu bisa tinggal lagi dan tidak mengungsi, saya bisa membendung. Saya tidak dolim pada kamu. Apa? Kemudian istrinya bilang, kamu tidak usah cari saya. Itu kalau dulu itu ukurannya bukan harian, kalau seminggu enggak. Ukurannya tidak jelas kapan pulangnya. Ya, ulama dulu itu kalau sudah menuntut ilmu pulangnya kapan itu tidak jelas. Kita sekarang sudah menuntut ilmu pulangnya sudah dijadwal. Ya, karena memang tidak ada kebahagiaan dan enggak. Ilmu itu adalah nikmat yang besar. Ayat Allah itu kebahagiaan yang besar, nikmat yang besar. Tapi banyak orang hari ini menekuni ayat-ayat Allah itu sangat remeh. Berat hati, tidak punya ketentraman, tidak punya kebahagiaan. Melihat temannya, wah, saya nuntut ilmu terus, kapan saya nanti punya ini, punya ini, teman-teman itu sudah punya ini, punya ini, punya ini. Salah satu contohnya karena orang yang menekuni ilmunya Allah ini dengan cara yang jelek. Memahami ayat, menekuni ilmunya Allah dengan cara yang jelek. Salah satu contoh, ayat Allah dibawa, dikuasai dengan tanpa dia mendapatkan pemahaman. Padahal Allah jelas-jelas mendatangkan ayat ini adalah untuk menghidupkan. Hati itu kalau hidup, berarti tenang. Untuk menjadikan hati itu bercahaya. Untuk menjadikan hati itu sembuh. Untuk menjadikan hati itu lapang. Itu ilmu. Makanya orang-orang yang hatinya telah mendapatkan ilmu yang benar dengan pemahamannya, hatinya lapang. Hatinya tenang. Hatinya tidak pernah bingung dengan kehidupannya. Ini karena cahaya ilmu. Tapi orang-orang sekarang memahami ilmunya Allah dengan tetap. Makanya nilainya juga jadi rendah. Maka dicontohkan di sini. Membaca satu surat dari Al-Quran. Dengan tanpa tadabbur. Dengan tanpa memahami. Wa ma'rifati dengan tanpa pengetahuan. Dengan tanpa ilmu. Wa tafahumi dengan tanpa pemahaman. Dan dengan tanpa mengumpulkan ayat-ayat itu di dalam hati. Sehingga hati itu menjadi lunak dengan ayat Allah. Orang yang menuntut ilmu seperti ini tidak kepada beliau, kalau orang membaca Al-Quran, membaca ilmunya Allah dengan seperti ini, ahabu ilallah, Allah lebih cinta kepada dia. Maka nilai daripada sebuah ilmu adalah seperti ini. Dan inilah kita ilmu yang benar. Lihatlah bagaimana membuatkan sendiri kepada Allah. A'lam nas, manusia paling apa? Dari sisi apa? Banyaknya riwayat atau kuatnya pemahaman yang kuat? Banyaknya riwayat atau kuatnya pemahaman yang kuat? Kuat pemahaman yang kuat. Sahabat Nabi yang paling banyak mengumpulkan riwayat itu siapa? Abu Hurairah itu paling banyak mengumpulkan riwayat. Sahabat Nabi yang paling kuat pemahamannya di dalam agamanya adalah siapa? Kalau kita ingin lihat kebahagiaan orang yang mendapatkan ilmu yang seperti ini, nilainya ditunjukkan oleh Allah, lihat pada waktu wafatnya Rasulullah SAW. Siapa manusia yang paling tenang? Siapa? Orang semuanya kacau. Padahal sudah menjadi murid Nabi sekian puluh tahun. Begitu Rasulullah SAW sedang wafat, kacau. Siapa yang mengatakan Muhammad SAW meninggal dunia, saya menggap. Muhammad SAW bukan meninggal dunia. Dia berangkat menemui Allah sebagaimana Musa menemui Rabb. Nanti akan kembali lagi. Padahal ini, orang yang tahu persis berada di situ pada waktu Rasulullah wafat. Pada waktu Rasulullah wafat, Abu Bakar ada di tempat? Ada tak? Abu Bakar sedang di luar. Kemudian datang utusan mengejar Abu Bakar, dikabarkan kepada Abu Bakar Rasulullah SAW. Bagaimana Abu Bakar? Kenapa? Karena ada elem, tentram. Dan lihat bagaimana orang yang tenang, apa yang dilakukan itu baik. Dia pulang dengan tenang, melihat orang ribut, dia juga tidak apa. Pada waktu dia masuk di masjid ada Umar dalam keadaan berhati-hati, berkhutbah di depan manusia. Abu Bakar cuma mengisyaratkan dengan matanya supaya Umar berhenti. Tapi Umar tidak berhenti. Maka Abu Bakar pun tenang kembali. Itu semua karena inilah yang dikatakan oleh Ali, ilmu itu yang dipahami oleh orang yang benar akan menjaga dia. Abu Bakar kemudian tinggalkan Umar, kemudian mendahulukan yang lebih penting. Masuk ke kamarnya Rasulullah SAW. Dibuka kain yang ditutup Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar mengatakan, wahai Nabi, engkau telah baik, baik ketika engkau hidup maupun ketika engkau meninggal. Abu Bakar langsung beriman, Rasulullah sudah wafat. Ini karena ilmu. Kecintaan kepada Rasulullah terbimbing dengan apa? Dengan ilmu. Dengan pemahaman yang benar. Ini kuatnya imannya orang yang punya paham. Ditolong oleh Allah seperti ini. Kemudian setelah itu ditutup lagi mayatnya Rasulullah SAW. Abu Bakar langsung tahu apa usaha dia menjaga bangsa. Dia keluar, Umar masih ribut. Ketika Umar ribut, Abu Bakar mengisyaratkan supaya berhenti. Umar tidak mau berhenti. Kemudian karena Umar tidak berhenti, Abu Bakar berhenti. Kemudian berkhabar kepada manusia. Kemudian berkhabar kepada manusia, memuji Allah bersalawat kepada Nabi. Kemudian Abu Bakar mengatakan, Wama Muhammad illa Rasul. Qad khalat min qablihi ar-rusul. Apa in mata? Aw in qutila in qalaqtum ala aqabikum. Kata Abu Bakar, dia membaca ayat dengan pemahaman yang tepat, kan begitu? Pada saat Rasulullah wafat, manusia kacau. Bagaimana Abu Bakar meredakan manusia dengan paham ini? Dibacakan ayatnya. Tidaklah Muhammad SAW kecuali manusia biasa. Kalau kalian mimpok di Hindusul, telah berlalu sebelumnya para rasul. Apakah kalau Muhammad SAW wafat atau dibunuh oleh manusia, kalian kembali ke belakang kalian murtad dari agama. Muhammad SAW dia teman. Wa man amana Allah, siapa yang beribadah kepada Allah, fa inna Allah hayyun la yamut. Allah Maha hidup dan Allah tidak akan pernah mati. Maka apa yang terjadi pada para sahabat? Kafir semua. Umar mengatakan, saya baru merasa ayat ini turun sekarang. Padahal ayat itu sudah dihafal oleh para sahabat. Ya kan? Kenapa? Apa yang membedakan? Quwwatul faham. Kuatnya pemahaman yang menjadikan Allah melebihkan, menenangkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu karena memiliki apa? Pemahaman dari Allah. Dan kita sekarang ini ayat-ayat Al-Quran kita bawa, tapi cara kita membawa adalah remeh. Kita mempelajari ayat-ayat Allah saja jauh dari sana. Contoh misalnya, kita menghafal ayat Al-Quran. Ada kala kita seringnya puas dengan khataman 30 juz. Program kita pada pengajaran ini, kalau murid-murid kita ini sudah hafal Al-Quran 30 juz, kita sudah tersenyum cerah. Walaupun yang hafal Al-Quran 30 juz ini tiap malam main game. Jadi ini ada ini. Talib dalam pondok hafal Al-Quran, hobinya itu main game. Karena pembawa Al-Quran seperti ini dan ini puas. Loh, lulusan kita ini sudah 30 juz. Dia tidak pernah menjadi akhlaknya seperti apa, pemahamannya jadi kayak apa. Sementara Umar ibn Bawa, Farid ibn Umar, mengapa surat Al-Baqarah itu 8 tahun? Surat Al-Baqarah itu 8 tahun, kenapa? Karena dia menghafal dengan tadabbur, dengan tafahum, menghafal dengan pemahaman, dengan ilmu. Sebagaimana mereka dulu belajar kepada Nabi, kami tidak belajar kepada Nabi kecuali 10 ayat. Kemudian kami tanyakan, kami belajar, kami amalkan, kami sampaikan kepada manusia, baru kami datang lagi kepada Nabi. Betapa sekarang kita memindah ilmu seperti memindah koran. Tahu memindah koran? Koran itu berapa alam? Berapa alam? Halaman ada, halaman gede-gede. Setelah kita baca koran, yang kita tahu judul-judulnya apa? Ya? Oh, tadi ada tabrakan. Padahal dua jam sekarang. Kadang kita sekarang mengambil ayat Allah, mengambil ilmu Allah dengan cara-cara yang remeh seperti koran. Seperti Quran. Padahal dari satu huruf, dari satu lafal, dari satu ayat itu penuh dengan hikmah, penuh dengan pengajaran. Makanya kita tidak banyak mendapatkan nasib yang baik dari amalan kita membaca ayat-ayat Allah yang mulia. Karena qalilul faham, qalilut tadabbur, ayat itu hanya lewat, apalagi kalau cuma sekedar ayat itu dijadikan sebagai tanafus. Apa tanda khusus? Saingan, perlombaan, apalah. Ini satu keadaan makanan. Kalau dulu pembawa Al-Quran ini luar biasa. Sahabat-sahabat Nabi yang berperang itu menghafal Al-Quran dan akhlaknya seperti Al-Quran. Perjalanan hidupnya, pemahamannya seperti Al-Quran. Kita sekarang ini pembawa Al-Quran yang mahal. Ya, karena itu. Bawa Al-Quran, jaga sholat, jamaah 5 waktu aja. Saya kalau di pondok rajin, ya di pondok karena dijaga satpam. Ya? Rajin dijaga satpam, ustadznya menilai, nanti nilainya kalau jelek tidak dinaikkan. Tibanya di rumah, ustadznya nggak ada, rapotnya nggak ada. Malah sampai saya pernah mendengar ada orang tua wali ngomong, Abi itu lebih kasih kepada Ustaz. Ustazku itu, aku begini tidak diapa-apain. Aku begini tidak diapa-apain. Abi itu sedikit-sedikit. Ini sah. Padahal ini anaknya katanya kalau mengambil sholat orang pada senyum, bisa. Ya karena bacaannya bagus. Tapi kata dia, kata artinya, saya malu dulu kepada Yesus. Mau sholat gak sih? Tidak bisa. Karena harus nungguin dia, bangunkan, susah. Apa ini tidak sebuah keprihatinan yang besar? Makanya ayat-ayat Allah bagi kita bukanlah sebuah kecemerlangan. Tidak punya dampak yang besar dari sisi Allah. Dampaknya cuma sekedar simbol-simbol dunia. Tidak menjadi wasilah kemenangan. Sebagaimana Umar mengatakan, apa kata Umar? Nahnu qaumun a'azzallahu bi hadzal Islam. Kita ini kaum kita ini dengan ayat-ayat Allah, kadang-kadang kita bawa kepada yang benar. Bukan penghafalan Quran, sokone, kafe. Melihat rumah, banyak usaha, banyak orang cair, bukannya dia pindah ngajar. Nanti ngajarnya kalau sudah dibuatkan yayasan, baru dia mau ngajar. Kalau belum dibuatkan yayasan, itu gak bisa ngajar. Saya juga heran. Kenapa ya? Orang punya ilmu, begitu pulang, kok gak langsung pak, ibu ada orang bodoh, ada orang gak tahu. Gimana ya pak, sini pak saya ajar. Ini pak saya bimbing bagaimana bapak anda. Mana pak, nunggu ada yayasan. Nanti baru bisa ajar. Nah kalau dulu para sahabat nunggu ada yayasan berdiri, baru ngajarkan agama, kita ini jadi kafir semua. Nah, dulu gak ada sekolah notaris. Jadi gak ada yayasan. Kalau nunggu seperti itu, kita ini tidak bisa dapat iman. Kita sekarang coba lihat. Ayat-ayat ini tidak punya bobot yang besar. Kenapa? Karena sebenarnya kita sendiri, ayat itu tidak ada pemahaman yang baik, dan ayat itu tidak menjadi cahayanya hati. Sampai ada, saya pernah mendengar, ada orang tua, Bu Abi itu pengen kamu di rumah, membaca Al-Quran seperti kamu di pondok, Abi dengerin. Apa jawabannya dia? Aku diubah apa? Gimana generasi kita yang seperti ini membawa ayat-ayatnya Allah? Dia baca Al-Quran itu berarti selama ini apa? Jantung sebenarnya. Bukan kita ingin merendahkan masalah ini, bukan. Sebenarnya kita ingin dapat yang sesungguhnya dari ayat-ayat Allah. Karena ayat ini pada dasarnya diturunkan hudan. Apa? Petunjuk. Syifa. Apa syifa? Obat. Ya. Nur. Apa nur? Cahaya. Ruh. Apa ruh? Nyawa. Ayat itu nyawanya orang beriman, cahayanya orang beriman. Petunjuknya orang beriman. Ini ayat cuma menjadi kembang api. Sementara jalan hidupnya sama ada tidak beriman. Petunjuk hidupnya tidak ada bedanya. Apa yang ada di hatinya sama. Sampai kadang-kadang kita juga pikir, anak baru lulus dari pondok sudah ini. Setelah ditanya programmu apa? Oh, bisnis. Terus pengaruhnya ayat-ayat selama ini apa? Insyaallah. Inilah menunjukkan pengajaran ayat-ayat selama ini bukan pengajaran yang berangkat dari ilmu yang ada di hati. Sehingga menjadikan nilainya tidak menjadikan sebab kecintaan Allah sebagainya. Kalau ayat ini dibawa dengan seperti itu, dibaca dengan seperti itu, alhamdulillah. Allah cintai dia dari kasih Allah. Jadi walinya Allah. Wa'adallahu dan paling besar nilai pahalanya. Orang seperti ini lebih baik min qira'ati khatmatin bi ghairi tadabburin wa tafakkur. Lebih baik daripada qira'ah walaupun baca satu ayat dipahami, diamalkan, itu lebih baik daripada dia membaca satu kali khatam. Satu kali khatam itu berapa ayat? Berapa surah? Berapa surat? 144. 14 ya. 114 ayat. Ya. dengan ilmu, dengan pemahaman, dengan kekhusyuan hati, dengan kecintaan, dengan menghadirkan hati. Ketika ayat itu berupa kabar gembira, dia berharap kepada Allah. Ketika ayat itu berupa ancaman, dia takut kepada Allah. Dipahami seperti itu, itu lebih baik, lebih mulia daripada orang baca khatam. Khatam itu ayat Al-Quran dengan tidak ada pemahaman, tidak ada ilmu, lebih memberikan manfaat di dalam hati. Lebih-lebih lagi hatinya orang beriman. Hatinya orang beriman adalah sumber amannya. Sekarang kalau sumber amannya orang beriman, tidak ada tanaman yang tumbuh, tidak ada air yang mengalir, tidak ada biji yang disemai, tidak ada pupuk yang dipupukkan, bagaimana iman ini bisa tumbuh? Kalau Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam ayat Al-Quran, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Itu yang membaca paham atau tidak paham? Nah, orang yang baca Al-Quran ditambah imannya itu yang membaca paham atau tidak paham? Orang yang baca paham. Yang membaca itu menghadirkan hatinya, berharap kepada Allah, cinta kepada Allah, takut kepada Allah. Setiap ayat yang dibaca selalu dia diajak bicara oleh Allah Jalla. Zadatuhum iman. Padahal iman ini butuh ditumbuhkan. Karena iman ini menjadikan kekuatan anggota tubuh bisa beramal. Sekarang kalau iman yang tidak pernah disirami, tidak pernah disemai, tidak pernah, gimana bisa tumbuh? Di antara wasilah bidang iman adalah kita butuh. Makanan iman adalah ayat-ayat Allah, ilmu Allah. Sementara ilmu ini tidak masuk ke dalam. Makanan itu tidak boleh. Wa'adha'ala usulul iman. Orang yang membaca ayat Allah dengan seperti ini lebih mengajak membawa kepada peraih iman. Wa'adha'ala halawatil Al-Quran. Dan lebih membawa untuk bisa menikmati manisnya membaca Al-Quran. Mudah terkena nggak dengan ini? Mudah terkena nggak dengan ini? Tidak mudah. Wajar manusia itu suatu ketika terkena ini. Tapi kalau di dalam hati punya kecintaan yang tinggi kepada ayat-ayat Allah, punya rumah. Kalau toh suatu ketika lalai lupa dibacakan ayat Allah, cepat nggak? Sebagaimana tadi para sahabat, ketika mereka lupa dengan ayat yang dibacakan oleh Abu Bakar, begitu dibacakan, mereka langsung sadar. Sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, saya melihat setelah Abu Bakar membacakan ayat tadi, semua sahabat keluar di jalan menghafal ayat tadi sambil keluar air mata. Itu sampai dalam riwayat seperti ini. Mudah bangkit. Kita ini generasi kita ini kadang-kadang anak-anak kita masih ada susah. Sampai kita bacakan ayat itu kayaknya tidak berlebih. Kita bacakan ayat itu kayaknya tidak membekas dalam hatinya. Karena kadang-kadang mereka sudah biasa dengan ayat ini dan mereka memahami ayat ini sesuatu yang lain. Tidak lebih sekedar pelajaran, hafal sekian, dinilai sekian, dicek sekian, dapat hadiah sekian, selesai. Kebiasaan yang mereka lakukan dengan ilmu ini akhirnya dinasihati dengan Al-Quran juga biasa saja. Dinasihati dengan hadis Nabi biasa saja. Tidak bisa menggerakkan hatinya imannya. Padahal itu adalah orang kafir saja diharapkan oleh Allah mendengar Al-Quran dan beriman. Itu orang kafir. Lalu kita yang sudah beriman dibacakan ayat ke saluran ini, aku itu sudah tahu itu ayat. Kau usah dibaca sama saya sudah tahu. Pengertian sudah tahu itu ya kamu berbuat. Cuma bukan hanya jawaban sudah tahu. Allah mengatakan kepada Nabi, wa in adatun al-muslimin astajawaka fa'ajiru. Kalau ada seorang muslim meminta perlindungan kepada kamu Muhammad SAW, lindungi dia. Untuk apa orang muslim dilindungi? Hatta yasma'a kalam. supaya dia mendengar kalam Allah dengan harapan dia terbuka, paham, mengerti. Karena orang-orang kafir dulu pintar bahasa Arab, ya kan begitu kan? Orang muslimin pun juga tahu bahasa Arab, bahasa Quran. Beda dengan kita, sudah orang mukmin sekian puluh tahun bahasa Quran masih nggak paham. Oh masih ada Quran lupa Ustaz. Iya wajarlah Quran lupa. Tidak banyak memberikan asar. Bahasa Arab itu punya keistimewaan sendiri. Orang yang membaca Al-Quran memahami maknanya dengan buku terjemahan jauh sekali orang yang membaca Al-Quran langsung paham dari bahasa Al-Quran. Jauh. Bahasa Al-Quran itu, bahasa Arab itu bahasa yang istimewa, yang memang dipilih oleh Allah untuk memaksudkan maksud-maksud Allah terhadap hamba-hambanya yang paling bisa mengenai sasaran itu adalah tugas Allah. Dan karena itulah akhirnya keadaan kita Al-Quran ini tidak banyak memberikan tambahan iman, kekuatan iman bagi kita, kecuali iman-iman mujmal, ya kan? Kecuali sekedar iman-iman global yang sebentar ada angin mamili sudah mulai bingung. Padahal pada zaman akhir itu fitnah itu kuat apa lemah? Hah? Kuat. Paham? Sahabat itu paham nggak kalau zaman akhir itu fitnah itu kuat? Paham. Padahal ilmunya sahabat itu banyak, ya kan? Ilmunya sahabat itu imannya kuat. Itu saja apa? Tidak ingin bertemu dengan apa? Dengan zaman kita. Dan kita ini modalnya iman pas-pasan. Terus bertemu dengan zaman fitnah yang besar. Dan merasa aman-aman. Kan baju saya sudah habis sunnah berjamaah. Baju saya kan sudah salafi. Sombong saya juga saya kondisi salafi. Sarung saya juga tak kasih merek salafi. Modalnya cuma seperti itu yang dijadikan kebanggaan. Sementara kalau ditanya bagaimana ayat Allah, saya ini bukan kalau berilmu. Sudah ada kalau berilmu sendiri. Alhamdulillah syukur-syukur saya jadi harus sunnah berjamaah. Kamu jadi harus sunnah berjamaah, syukur-syukur. Kamu jadi harus sunnah berjamaah, ingin selalu atau ingin cuma disebut syukur-syukur. Amalan-amalan kita pada hari ini sebenarnya bikin jatuh karena lemahnya masalah-masalah hati. Sampai amalan ilmu pun seperti ini tidak ada. Makanya kita tidak bisa merasakan manisnya iman. Baca Quran nikmat itu kita sulit. Akhirnya kita lebih nikmat yang lain. Kalau kita sering-sering bisa mendapatkan manisnya membaca Quran, sampai sendirian dengan Allah bisa menangis. Itu yang namanya dunia tidak punya kebenaran. Tapi kalau hati kita ini sudah tidak bisa merasakan manisnya ilmu, akhirnya kita banyak terjebak dengan fitnah-fitnah kerusakan ini. Kemudian juga menjatuhkan balai, bahkan mencara terpiyah bin aman. Al-Jawari bin Wairi Kudurin wa Murafari. Wa ikbalin ma'amai qalirun manfa' dunia wa ukhra. Hatirul mu'nati fa'inna huwa'in tasurah mu'ibun ghairu mu'idin. Maka tidak ada keraguan pada dosen Abdul Hadi sekedar menunaikan amalan anggota tubuh dengan tanpa menghadirkan urusan hati, urusan iman, dan tanpa menghadapkan hatinya atas Allah dengan amalan yang dia lakukan. Kalau tahu dapat manfaat, manfaatnya sedikit. Orang kalau mengamalkan amalan zahir, murni, tidak diikuti dengan amalan hati. Kalau tahu dia dapat manfaat sedikit. Kalau tahu dia dapat manfaat cuma sedikit dia dapat. Bersama dia dapat manfaat yang sedikit. Apa kata beliau? Dunia mau orang dan dunia mau menjaga. Kafir belum. Banyak pengorbanan, banyak biaya. banyak yang dikorbankan. Fa innahu mut'ibun wa yumut. Amalan yang dia kerjakan tadi yang tidak diikuti dengan hati, kalau dia dapat manfaat cuma sedikit, kemudian dia sudah banyak pengorbanan yang berat, ditambah lagi dia selalu payah, mutib, dia selalu menjadi orang yang taat, susah, ghairu mufidin, yang dia tidak bisa memberikan faedah walaupun banyak. Kita ambil contoh ini. Orang kerja misalnya, cari maisha, rezeki. Kemudian kenapa dia cari rezeki? Yang ada di hatinya, saya cari rezeki supaya dapat duit, nanti saya bisa makan, bisa beli makanan ini, saya bisa ajak istri saya ke sini, anak saya terbikin ini, dan seterusnya. Kemudian itu sebatas yang ada di dalam pemahaman. Kemudian dia dapat rezeki yang dia maksud. Apa manfaat yang dia petik? Kemudian dia rencanakan pergi makanan yang sudah dia makan. Berhasil dia makan. Berapa lama dia makan kira-kira? Sampai 3 jam, 4 jam, orang duduk makan. Nah, mungkin ada orang makan, 6 jam makan terus tidak pernah berhenti. Ini berapa dia duduk makan? Dia mengecap keenakan makan itu seberapa? Kemudian dia ajak istrinya senang-senang ke tempat hiburan misalnya. Seberapa dia menikmati kesenangan hiburan? Baru pertama datang, lihat monyet, sebenarnya tidak karuan. Wih, monyetnya bagus ini ya. Coba dilihat terus monyet. Satu jam itu, ayo lihat monyet terus. Jelek, lihat monyetnya tambah jelek. Seberapa dia bisa melenyap? Dari rumah dia mikir, wah, nanti kita ke kebun binatang, nah ini mereka itu senang, baru naik senang. Padahal topisnya macet. Alah susahnya, ini panas, macam-macam. Berapa dia dapat? Tidak banyak dia dapat, tetapi kepayahan, kesusahan, pengorbanan yang dia lakukan jauh lebih payah dia rasakan daripada apa yang dia dapat dari amalan. Benar kan? Cari makan, malam dimakan sehari 3 kali. Gak mungkin dia makan sampai 10 kali. 3 kali dia makan, paling 1 kali duduk 1 jam. Itu perutnya sudah gemuk. Ya, sudah selesai. Habis pulang sudah payah lagi. Aduh, keluarga gak enak. Udah keluarga gak sakit. Tapi pengorbanan yang dia cari rezeki, dia makan 1 jam, mungkin dia cari rezeki dari pagi sampai sore. Gak imbang kan? Sudah. Orang seperti ini bisa senang, bisa lapar. Gak bisa. Karena ukur usahanya, ukur upayanya dengan yang didapat dari apa. Walaupun yang didapat banyak, bisa bangun rumah, uangnya banyak di rumah, payahnya lebih banyak. Pulang-pulang kerja sehari, dapat rezeki, misalnya 100 juta, luar biasa. Dibuat makan sudah kenyang, dibelikan ini sudah ini sudah ini, di rumah masih ada. Wah, saya simpan di mana ini ya? Susah dia mikir. Anak saya ini motor begitu. Nanti kalau ketahuan anak saya diambil, bagaimana caranya dia disimpan di sini baru hidup? Kemarin anak saya disitu tahu, takkanlah. Diambil lagi, simpan lagi di tempat lain. Wah, kemarin disini saya disitu tahu, ambil lagi. Siapa dia payah? Beda dengan orang yang kerja punya pemahaman yang jelas. Saya kerja untuk ibadah. Ini urusannya pemahaman. Dapat berapa sudah takdirnya Allah. Kan begitu. Saya syukuri mudah-mudahan Allah menolong saya bisa barokah. Dan mudah-mudahan saya pun bisa beribadah. Dia dapat mungkin tidak seperti harapannya. Dia sakit hati. Hatinya sumpek. Ini yang diberi oleh Allah. Kemudian kita sarapkan, dimakan, dinikmati dengan doa, dengan ya Allah, beri rezeki yang luas. Saya buat makan, saya mengharap dengan hati, dengan pemahaman. Yang didapat sedikit, kelapangannya jauh lebih banyak. Yang didapat cuma sedikit, syukurnya jauh lebih banyak. Ketenteramannya, ketenangannya jauh lebih banyak. Apa coba yang membedakan? Pemahaman tidak. Ya kan begitu kan? Masalah pemahaman. Masalah apa yang ada di dalam hati. Maka menjadi jelas apa yang diterangkan dari beliau. Karena itu kemudian beliau membawakan ayat dalam surat Al-Mulk. Walihada Allah Ta'ala ayat yang khalaq al-maut wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya Allah yang telah menciptakan kami dari bumi, maka Allah selalu memuji kepada kalian mana di antara kalian yang paling baik. Maka amal yang kita cari adalah amal yang diberikan barokah di dalam Allah. Dan itu adalah amal yang paling baik. Amal yang paling baik itu ditafsirkan oleh Qadhi ya apa? Akhlasuhum wa aswaduhum. Amalan yang paling ikhlas untuk Allah dan yang paling benar sesuai dengan sunnah. Untuk bisa ikhlas dan untuk bisa mengikuti sunnah Nabi, hati tidak dilibatkan. Bisa enggak? Bisa enggak? Enggak bisa. Orang yang paling kuat ikhlasnya, orang yang paling kuat mengikuti sunnah Nabi adalah orang yang paling kuat hatinya. Adanya ilmu yang ada di dalam hadir, di dalam hatinya, bahwasanya hidup ini untuk Allah. Dan adanya ilmu yang ada di dalam hatinya, Nabi menuntunkan harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Ini yang menjadi ukuran dari sebuah amalan. Sebagaimana dalam ayat yang lain juga sama dalam surat Hud, maka kemudian disimpulkan oleh beliau, Allah Subhanahu wa Taala, innama khalaqas samawati wal arda wal mauta wal hayata wa zayyana al arda bima alaiha liyabluwa ibadahu ayyuhum ahsanu amala. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Taala hanyalah Allah menciptakan langit dengan semua yang ada dan bumi dengan semua yang ada. Allah menciptakan kematian, Allah menciptakan kehidupan. Allah menghiasi bumi dengan seluruh apa yang ada di atasnya. Semuanya ini adalah untuk meraih suatu nilai dari Allah kepada hamba-Nya. Apa? Ayyukum ahsanu amala. Amalan yang dinilai oleh Allah yang paling baik adalah yang berangkat dengan hati yang punya bimbingan dengan ilmu yang. Kemudian yang terakhir diterangkan oleh beliau, walihati ma'ani jahidan lam tukuni sholikin kathrat aman. Bidhadiri wakalu hasyamu bisyafati la bilhata. Maka kesimpulan yang dinasihatkan oleh beliau sahabat hati dan menjadi sekolah dan nasihat bagi kita dengan semua amal-amal kita yang kita berharap amal-amal kita yang sudah begitu banyak kita lakukan ini bagaimana punya nilai di hadapan Allah SWT menjadi kemuliaan kita punya akhirat. Walihat ilmahan dicari maka dan karena makna yang lalu ini yaitu amal itu ayyuh asal amal dibangun dari benarnya hati kita umpama. Karena itu orang-orang yang saleh, para orang-orang yang saleh yang mereka beramal dan amalannya menjadi ukuran dia menjadi orang saleh. Mereka ini tidak senantiasa merasa cukup kasratul amal. Dengan apa? Banyaknya amal. Bidzahir dengan amalan-amalan yang besar. Makanya perlombaan para sahabat itu yang mereka berusaha untuk menyerahkan kemenangan amalnya itu bukan perlombaan amal baru. Tapi perlombaan tentang bagaimana amalan Itu rahasia mereka. Dan itu cara orang-orang beramal yang cerdas. Secara kuantitas, secara kuantitas, mengupayakan amalan batin itu lebih cepat diraih atau amalan dulu. Mana lebih cepat amalan dulu diraih atau diraih? Amalan batin apa amalan dulu? Amalan dulu itu jauh lebih cepat. Jauh lebih cepat, sebagaimana sudah kita pahami kaidahnya, karena tempat Allah menilai itu adalah hati. Nanti akan diterangkan amalan zahir tanpa ada amalan hati punya nilai. Punya nilai? Enggak. Amalan hati murni, hati murni belum ada amalan zahir punya nilai. Hah? Punya nilai? Murni. Coba perhatikan. Amalan zahir murni tidak ada amalan hati, nol. Tidak ada nilai. Tapi amalan hati murni belum sampai kepada amalan dzahir. Ada nilainya. Coba perhatikan. Ini apa yang dibicarakan oleh beliau? Maka para sahabat itu seperti ini. Makanya dalam sebuah kitab yaitu Ma'arif di Suluk wa Tazkiyatun Nufus itu diterangkan metode bagaimana membina amal. Kaidah-kaidah pokok di dalam membina amal akhlak itu bagaimana? Makanya sahabat itu kalau amalan zahir mereka mengukur apa yang dia tidak ada, bukan mengukur mengejar samanya secara banyak. Sekarang kalau bisa orang secara jumlah untuk mengejar nilai kemuliaan-kemuliaan sahabat-sahabat yang ada seperti Abu Bakar dan sebagainya yang sudah ditakdirkan oleh Allah mudah beramal yang banyak. Mudah. Tidak mudah. Orang seperti Abu Bakar itu banyak apa? Cuma Abu Bakar. Hah? Hampir setiap amalan Abu Bakar selalu tampil nomor satu. Itu orang seperti Abu Bakar tidak mudah. Umar saja selalu kalah. Sahabat tahu bagaimana mereka bisa mendapatkan kemuliaan-kemuliaan jannah mereka ketika mereka tidak punya kelebihan-kelebihan mampu mengamalkan amalan-amalan dari yang banyak. Mereka mencari apa yang dia gunakan oleh Allah secara zahir, tetapi hati-hati mereka dikuatkan. Ini keadaan yang benar. Makanya sering kan Nabi menunjuk orang-orang tertentu ada surga. Padahal sahabat heran dengan amalan dia. Mana kok amalannya? Amalannya enggak banyak. Jumlahnya apa? Ibadahnya yang hebat mana? Enggak kelihatan. Malah kadang-kadang dilihat cuma satu dua. Sebagaimana pernah ada sahabat yang dibilangin Nabi kalau pilih dia dari sholat. Kemudian sahabat bilang, mana amalannya? Sampai sahabat bertanya ke rumah dia. Cari-cari amalannya dia minum, pilih-pilih. Malam hari waktunya sholat malam dia juga masih tidur. Gimana orang seperti ini dibilangin masuk sholat? Tidak ada amalannya. Kemudian setelah pulang dia tanya, kira-kira kamu punya amalan yang menurut kamu anggap itu amalan yang baik itu apa? Sehingga Nabi mengatakan seperti ini, seperti ini. Kata dia, saya sahabat ini tidak pernah saya. Dia berhujat dengan siapa? Ditunjukkan, tapi menjadi wasilah bagi dia. Raih berhujat dari Allah. Pendekatan kepada Allah sebesar. Coba kita perhatikan ketika para sahabat bertanya kepada Nabi. Sering sahabat bertanya dengan pertanyaan yang sama. Apa? Ayyul a'mali amalan mana Nabi yang paling utama? Pertanyaannya sama nih, sering sama nih. Jawaban Nabi berbeda apa sama? Lebih utama. Sebagian ulama menjelaskan, kenapa Nabi menjawab berbeda? Karena Nabi melihat sahabat yang bertanya itu lebih dimudahkan Allah di dalam masalah. Orang yang dimudahkan oleh Allah beramal dalam masalah tertentu dan dia bisa menyempurnakan, itu jauh lebih baik daripada ditunjukkan amal yang lain yang dia tidak bisa. Ini metode yang diajarkan oleh Nabi. Kadang-kadang kita sekarang ini terbalik-balik. Mahasiswa jurusan tadi, kemudian ikut jorok kajian dan sunnah seminggu, kemudian jadi ustaz tiba, jadi dai, luar biasa. Dia pikir, wah ini kajiannya banyak, pahalanya tinggi, walinya Allah, kekasihnya Allah. Prospek kemampuan di dalam ilmunya Allah menempatkan diri di situ, akhirnya tidak dapat pahala banyak, malah dosa tiap hari. Ini namanya orang tidak bisa memposisikan pada dirinya sendiri. Namanya hal seperti ini, orang itu harus bisa melihat dirinya. Nek cara wong Jawa kudu bisa ngraeto, ya kan gitu. Kalau dalam bahasa Arab, rahimallahu man 'arafa nafsah. Allah itu merahmati orang yang tahu diri. Kita ini kadang-kadang enggak tahu diri. Bukan wilayah kita dan kita tidak punya kemampuan di situ, maksa-maksa. Akhirnya malah jadi tidak ikhlas. Saya ini sudah jadi ustaz senior, kok sekarang disaingi? Apa enggak tahu kalau saya senior? Hanya perhatikan diri kita ini dimampukan oleh Allah kemana? Mana yang kita dimampukan? Kalau kita bisa seperti Abu Bakar sih alhamdulillah. Oh, kita generasi dulunya ditiup angin kesana kemari, kemudian kita memposisikan diri seperti orang-orang besar yang tahu diri. Abu Bakar wajar. Abu Bakar itu dari jahiliyah nyentuh berada aja gak pernah. Apalagi sampai berbuat dosa. Nah, kalau kemudian dimampukan oleh Allah seperti itu saja, karena kita harus bisa melihat diri kita. Makanya lihat apa yang harus kita keluarkan, kebesaran dari kita, keimanan, pemahaman, sehingga amal kita ini walaupun cuma 1-2, walaupun tidak banyak, kita jadi ahli. Jadilah orang-orang yang ahli beramal. Istri, apa amalan ahli yang harus dia jadi spesialis? Spesialisnya istri itu yang diperintahkan oleh Allah harus menjadi ahli itu apa? Ada yang tahu ini? Sobat Pak, ini udah punya istri. Ini istrinya dinasehati. Kadang-kadang istri-istri sekarang itu terbalik. Yang tidak ahlinya malah diupayakan jadi ahli. Istri malah mencoba bagaimana menjadi pembisnis. Itu kan kegilaannya dia. Nah, ahlinya istri yang diperintahkan oleh Allah supaya ahli itu ngerayu suaminya, menyayangi suaminya. Ketika suaminya marah, senyum. Itu yang harus ahli dilatih. Menyayangi anaknya, sering-sering beranak. Kan begitu. Nabi mengisyaratkan sebaik-baik wanita adalah apa? Al-Wadud, Al-Wadud yang penyayang sama yang perana. Dikasih modal tidak dipukul. Suruh menyayangi suaminya, menyayangi anaknya malah tidak dipukul. Maka, bantu suami, bisnis. Ya, tak isi bener. Baru harus bantu, ini juga dulu. Nah, itu benar. Jangan dong, ada lain lagi. Nah ini hanya suami, hanya anak-anak. Gak apa-apa, suami kan ada dalil juga bantu-bantu istri. Jadi yang dikasih ahli oleh Allah malah tidak dipakai. Makanya ada sebuah kedua kitabnya ulama menasihatkan, jadilah istri-istri yang ahli, yang profesional. Nah, kalau sekarang dianggap ketinggalan istri yang begitu. Nah, kalau bahasa Jawa kan ada istilah istri itu lain kan? Apa? Maca, ya kan? Mana, gitu kan? Sekaranglah istri ketinggalan zaman. Istri kok kerjanya kok nemenin suami, tersenyum, banyak boneka aja. Padahal itu justru yang dijadikan oleh Allah sebagai ahli. Suami juga begitu. Suami itu artinya adalah menjadi orang, menjadi pemimpin. Suami disuruh putusin masalah istrinya kok malah gak bisa. Memberi nasihat kepada istrinya gak bisa. Memimpin agamanya istrinya gak bisa. Menjaga neraka dari keluarga dan istrinya gak bisa. Malahan suaminya cengeng. Kerjanya hanya butuh disayang-sayang sama istrinya saja. Ini gimana? Allah sudah memberikan kita tugas-tugas spesialisasi yang banyak. Tapi kita tidak berhubung kok menjadi orang. Maka coba perhatikan apa yang dinasihatkan oleh kita. Bagaimana dulu orang-orang soleh itu tidak melihat badannya amal yang soleh. Apa yang menjadi spesialisasi dimudahkan oleh Allah yang kemudian. Wabalu asyamu bisohwah. Mereka mengatakan urusan pokok di dalam amal adalah bagaimana meraih amal itu sohwah. Sohwah itu apa? Murni, tulen, jernih, bersih. Bagaimana amal itu amal yang paling baik? Kalau jadi istri, jadi orang tua, bagaimana yang paling baik? Sebagaimana yang dikenali oleh Allah. La birkafroh bukan cuma sekedar memperbanyak banyaknya amal. Ini yang diingatkan oleh beliau. Sebagaimana hal ini juga diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla pada waktu perang Hunain. Allah memberikan kepada dia. Wa yawma Hunain in ahjabakum kathratukum. Pada hari Hunain, ingat kata Allah, ketika kalian bangga dengan banyaknya jumlah kalian, falantum dinangkum syai'a, sedikit pun jumlah yang banyak itu tidak berguna. Ini Allah memberi nasihat kepada kita. Wa dzalika qawlul ardh, buminya Allah yang luas, kamu rasakan sempit. Kamu tidak mendapatkan pertolongan Allah. Kenapa? Summa walaytum mudirikum bi'allahu jadi orang yang lalih beralih. Kenapa? Penyebabnya. Karena membanggakan dohir. Kemudian tidak membangun hatinya untuk punya kehidupan. Rasa butuh kepada Allah sudah mulai hilang. Ketika jumlahnya banyak, kalau sudah berbicara yang dipikir jumlahnya. Sebagaimana orang-orang pada waktu perang Hunain ini, para sahabat Nabi mengatakan jumlah kita banyak. Dan sekarang ini saya belum lama ini juga mendengar kalimat, wah kita ini harus berbakti. Harus sudah berjamaah di masjid sekarang kalau boleh banyak. Ini kalimat ini diucapkan dengan maksud apa? Kalau sudah mulai ada pemahaman, merasa punya power, merasa punya apa? Kekuatan. Ini sudah sampai. Sudah sampai. Coba mari kita perhatikan kepada pemimpin kaum muslimin. Beberapa kali Allah memberikan kemenangan-kemenangan kepada para rasul, termasuk kepada Nabi kita Muhammad SAW. Pada waktu itu para rasul dan Nabi kita dikondisikan lemah atau dikondisikan kuat. Gimana? Pada saat Allah memberikan kemenangan kepada para rasul, pada saat Allah memberikan kemenangan kepada Nabi kita Muhammad SAW, saat itu para rasul dikondisikan oleh Allah lemah atau kuat. Perang Badar kondisinya lemah apa? Nah, lemah. Tidak siap perang, kuda cuma bawa dua, ya kan? hatinya dijadikan terpenuh dengan kafilahnya. Siapa? Kafilahnya Abu Sufyan. Kan begitu kan? Kemudian Allah mengharuskan hadapi Abu Jahal. Hatinya Nabi dan para sahabat. Gimana kan? Dikondisikan apa? Apa maksudnya? Supaya kutubnya kepada Allah itu total. Fathul Makkah dikondisikan lemah atau dikondisikan kuat? Hah? Hah? Kuat? Dari mana coba? Siapa yang jawab kuat tadi? Fathul Makkah itu identik dengan perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu orang Islam dalam kondisi dirugikan atau diuntungkan? Tidak boleh masuk Mekah. Gencatan senjata. Rugi semua kan? Tidak boleh masuk Mekah. Gencatan senjata. Mau bikin apa? Sudah perjanjian. Kondisikan apa? Tidak mungkin kita bisa masuk Mekah mengalahkan. Itu settingannya Allah saja. Supaya orang mukmin ini butuh kepada Allah dan mengambil karya-karya amalan yang ikhlas. Kemudian Allah merencanakan lain. Allah menyuruh Nabi untuk sahabat supaya pergi berdakwah jalan, berharap yang baik, beramal yang baik dakwah. Kemudian dakwah kamu. Akhirnya dari dua dakwah, semua jazirah Islam selain Mekah masuk Islam. Kemudian Allah perintahkan binatang aneh-aneh untuk memakan perjanjian perang, perjanjian juga. Dimakan kemudian apa? Habis. Berarti perjanjiannya berarti sudah dengan sendirinya apa? Hilang surat perjanjiannya sudah tidak ada. Kemudian Allah takdirkan salah satu orang muslim berkhianat. Maka dengan demikian boleh enggak kita masuk lagi ke Mekah? Akhirnya masuk Mekah dalam keadaan itu yang mengkondisikan Allah. Tidak pernah berpikir. Para badan juga begitu. Allah kondisikan dalam keadaan rumah. Nabi-nabi kita seperti Nabi Musa AS dikondisikan lemah, apa? Lemah. Ketika kaumnya Musa mengatakan kita akan dinyala, apa kata Musa? Tidak. Allah bersama. Untuk Nabi Ibrahim AS dikondisikan lemah, dicerumuskan di dalam api, apa kata Nabi Ibrahim? Hasbi Allah. Semua seperti itu. Nabi Ayub dikondisikan lemah, Nabi Yusuf dikondisikan lemah, semua dikondisikan lemah untuk kemudian butuh kepada Allah. Ketika kita sudah merasa tidak butuh kepada Allah, hati kita mulai melihat diri-diri kita, mulai melihat kelompok kita, mulai melihat jumlah kita, mulai melihat fasilitas kita, maka saat itulah Allah mencampakkan keinginan. Ini banyak kita beramal, yang ini merupakan bagaimana kita mengembalikan agama kita. Kita harus berangkat dari mengembalikan amal kita di dalam Islam. Pokoknya waktu ini jadi kita harus diri Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita ketahui kaidah dari usul ini, usul yang baru saja kita ambil kaidah usul yang kelima, amal tafadhul lima fil qulub, menjadi kembali kaidah bagi kita untuk membangun agama kita, dekatkan diri kepada Allah SWT, meraih kemenangan, keselamatan di dunia dan akhirat dengan amal-amal yang kita kerjakan. Kita menemukan kembali bagaimana cara kita menjadi orang-orang yang menjadi kekasih Allah yang sesungguhnya. Kita bisa kembali membangun, memperbaiki jalan kita dengan benar, tidak sebagaimana orang-orang yang hanya mengulang dan mengulang dan mengulang, yang pengulangan-pengulangan itu tidak akan membuatkan kecuali yang sama seperti para penduduk. Apalagi yang lebih mudah. InsyaAllah kita akhiri majlis kita pada usul yang kelima. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala masih ada ya. Selesaikan masih ada satu yang belum saya baca. Kesimpulan yang sangat penting yang saya tiada oleh beliau. Wa amma alladziina aqbalu min al-qulub. Adapun orang-orang yang mereka telah melalaikan kaidah-kaidah iman, bagaimana agama yang ada di dalam hati. Pagarrahu bil adab wal kathrah. Dia selalu terfitnah, menipu dia banyaknya jumlah, banyaknya fasilitas. Wa ma yanfa'u rabbus suquq wa la tuhkam mabaniha. Tidak akan pernah bermanfaat atap yang tinggi yang menjulang. Tidak akan pernah bisa berdiri. Wa la tuhkam mabaniha. Sementara pondasinya, tiangnya tidak pernah dibangun dengan kuat. Sementara tiangnya, bangunannya, apapun dasinya tidak pernah dibangun dengan kuat, maka kita membuat atap yang menjulang tinggi, yang megah, yang indah, akan runtuh dengan kejap. Seperti ini agama kita, akan kembali kita tidak bisa memenuhi kebaikan dari agama ini, manakala kita salah jalan. Orang-orang beriman adalah orang yang tahu bagaimana dia memperbaiki agamanya, sebagaimana kita perlu tahu tentang imannya yang ada di dalam dunia. Mudah-mudahan dari beberapa kaidah yang telah disampaikan oleh beliau, Allah menjadikan kepada hati kita mendapatkan pemahaman dan ilmu yang bermanfaat, dan kita bisa mengambil kaidah untuk memperbaiki jalan yang baru kita dalam mencari izzatullah, kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, dan soal terakhir materi kita pada kesempatan ini sampai di sini. Mudah-mudahan kita berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.